semesta, kepada pohon, kepada angin, kepada sungai, gunung dan semuanya. Kalau assalamualaikum hanya untuk orang Islam, yang kanjeng Nabi dilanggengi menolong Islam serta suku ya. Jadi beliau ucapkan salam ini kepada semua. Nah, sampean yang Buddha ya, sampean menjawabnya Om Santi Santi. Sampean yang Kristen Katolik silakan memakai bahasanya sendiri. Anda tidak perlu bilang waalaikumsalam. Bebek tidak perlu bilang ketok-ketok. Ayam tidak perlu bebek dan kambing tidak perlu guguk seperti anjing. Kalau anjing, anjing lah. Kalau kambing, kambing lah. Tapi semuanya kalau mengucapkan sesuatu berada dalam kesepakatan nasional bahwa kita akan saling mengamankan, saling menyayangi, saling tidak menyakiti, dan saling bekerja sama untuk seluruh bangsa. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak perlu satu kali maju ke depan enam salam itu. Karena kalau anjing datang ke kambing ya cuma dia huguk itu tidak perlu mbek-mbek. Jadi ini salah satu pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika yang di Indonesia belum dilaksanakan karena setiap orang merasa takut. Takut tidak menghormati orang Kristen kalau dia tidak bilang salam, dan orang Kristen takut tidak mengucapkan assalamualaikum nanti dianggap tidak menghormati orang Islam, maka dia bilang assalamualaikum. Menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu biarkan binekanya adalah bineka, tetapi kita semua sepakat untuk ika satu sama lain. Kira-kira gitu ya. Oke, ini pembelajaran pertama. Yang kedua Bapak, nanti kita punya narasumber banyak. Pak Heri kok belum hadir ya? Oh, kakinya sakit. Tapi enetan ya Pak Heri ya, karena ini wali kota saya sampai hari ini. Dia yang punya konsep kota dalam taman ya. Nomor dua, Pak Kepsta, Bapak Ketua DPR dan semuanya. Ini yang datang kebanyakan anak-anak muda biasanya di acara saya. Saya mau simak bareng sama Anda itu. Kita belajar bersama-sama, bukan hanya belajar sendiri-sendiri, tapi belajar bersama-sama. Kita cari kenapa bareng-bareng. Karena ada kecerdasan individual, ada kecerdasan kolektif, ada kecerdasan seorang warga negara, ada kecerdasan bangsa. Masing-masing berbeda. Kalau sepak bola U16 bentar lagi, itu kecerdasan tim, bukan hanya kecerdasan pemain. Nah, kita bilang sinauan itu karena kita mencari pencapaian kecerdasan sebagai bangsa, tidak hanya kecerdasan sebagai sarjana, tidak hanya kecerdasan sebagai orang pandai, tidak hanya kecerdasan individual, tapi kecerdasan bersama-sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya mau menemani Anda sinau baru sebulan hampir 20 kali ya, keliling-keliling itu ya, supaya suatu hari kita itu punya ulama gitu. Supaya suatu hari kita punya umaro, supaya suatu hari kita itu, buat Anda itu jadi ulama gitu loh. Masa kita belum pernah punya ulama, masa kita belum pernah punya umaro kan gitu, masa kita belum pernah punya negarawan, masa belum pernah kita punya pawang nasional, masa kita belum pernah punya semua itu tadi, kita belum punya. Syukur pada suatu hari kita punya presiden gitu. Karena kita belum pernah punya presiden. Presiden adalah kepala negara, beda dengan kepala pemerintahan. Mudah-mudahan nanti ada presiden kepala negara dan ada kepala pemerintahan juga yang bekerja sama satu sama lain. Anda tahu bahwa bahkan kalau diterjemahkan lagi, mudah-mudahan pada suatu hari KPK, KPU, KY, MK, BUMN, termasuk televisi Republik Indonesia itu menjadi badan atau aparatnya negara yang mewakili rakyat, bukan aparat pemerintah. Ini Anda, saya ngomongnya pakai bahasa agak wayang ya. Ora cespong yo nek kowe mikire lurus ora rada mung sithik kowe mesti ora mudeng. Dadi mulane kowe ayo sinau bareng. Dan kalau ada seorang penceramah terus ada penonton yang bilang, "Pak, jangan pelit-pelit." Itu maksudnya apa? Mbok sing rada mutu masuk ning kaya ngono kuwi ceramahe lho gitu lah. Dia bilang, "Wah, mbok pelit sampean iku, mbok aja pelit." Itu maksudnya mbok sing rada sing rada melimpah ilmune aja kulit gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi ini saya pakai bahasa simbol semua. Masa Anda enggak ngerti? Mudah-mudahan pada suatu hari kita punya persediaan ilmu yo ra kumune ra ini. Itu ora mudeng Bapak bisa ngerti. Mudah-mudahan pada suatu hari kita punya ulama gitu. Terus piye kalbe? Ya gue butuh bisa membedakan ulama sama fuqaha misalnya. Kalau fuqaha itu adalah ahli hukum Islam. Kalau ulama adalah orang yang mengerti kehidupan ini seutuhnya. Itu namanya ulama dari kata al-alim. Jamaknya ulama. Kalau yang kita maksud selama ini adalah fuqaha. Orang yang mengerti hukum Islam halal haram makruh dan seterusnya. Nah itu namanya fuqaha. Kalau ulama tidak hanya mengerti hukum Islam, dia mengerti wong tani, dia mengerti wong ning pasar, dia mengerti wong sedih, dia mengerti wong gembira, dia mengerti psikologi, dia mengerti pertanian, dia mengerti perekonomian, dia mengerti semuanya, maka dia disebut ulama. Karena Nabi itu adalah yang diwarisi oleh para ulama, dan Nabi mengerti seluruhnya kehidupan ini secara utuh dan menyeluruh. Jadi tak harapkan anak-anakku yang hadir pada malam hari ini suatu hari bisa menjadi ulama, maksudnya menjadi umaroh. Umaroh itu orang yang benar-benar memegang otoritas, bukan orang yang diatur-atur oleh pemilik modal. Jelas ya, itu namanya umaroh dari kata amir itu, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalimat tadi diulang lagi dalam rekamannya. Suatu hari mudah-mudahan kita juga punya kepala negara, terus kita juga punya kepala pemerintahan yang agak, yang berbeda tugasnya. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga itu juga berbeda. Bendahara sama kasir itu juga berbeda. Kalau kita tidak membedakan itu semua, mungkin kita tidak akan mengalami dismanagement. Kenapa Bapak sekalian? Ini saya mohon maaf pengantarnya agak panjang karena kita betul-betul sinau tindak ketunggalikan. Mungkin masih banyak kita ini mengalami kesalahan prinsip, kesalahan pemahaman terhadap kata-kata, terhadap idiom, terhadap jargon, terhadap semua kata-kata yang tiap hari kita ucapkan di media, di medsos, di podium-podium, di seminar-seminar. Mungkin kata yang kita maksud itu sudah membias dari makna itu. Jadi kita belajar kembali sinau bareng itu supaya kita bisa mempelajari kembali setiap kata. Karena mungkin ada kesalahan prinsip di dalam memahami, kesalahan maknawi, ada kesalahan nilai, mungkin kesalahan proporsi. Itu menyebabkan kita menjadi tidak tepat memperlakukan bangsa kita sendiri, tidak tepat mengelola negara, dan tidak tepat bersikap terhadap kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Satu. Nomor dua, kita juga menjadi mudah bertengkar satu sama lain karena sebenarnya kita tidak saling paham terhadap kata-kata yang kita pakai untuk bertengkar itu. Saya akan segera masuk. Salah satu contohnya begini. Di dalam proposalnya TVRI di Jakarta ulang tahun TVRI 3 ini antara lain dituturkan bahwa ratingnya TVRI itu di bawah Indosiar, TransTV dan RCTI, tapi di atas TV One, di atas Metro TV dan Kompas TV. Ini rating ini juga Anda harus paham asal-usulnya. Coba sekarang kita belajar mundur sedikit. Kan kalau orang hidup bersama, nanti terjadi kalau nek sing urip ki manungsa berarti ada humanisme. Kalau manusia bergaul satu sama lain berarti ada kulturalisme. Kalau kelompoknya banyak di antara manusia, nanti akan ada istilah multikulturalisme. Kalau humanisme itu ada humanisme vertikal, ada humanisme horizontal. Kalau humanisme vertikal itu adalah humanisme teistik, humanisme kesadaran kemanusiaan yang menemukan bahwa manusia itu tidak lahir sendiri tapi dilahirkan. Manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri tetapi diciptakan, sehingga ada Tuhan di situ, sehingga humanismenya tidak universal tapi humanismenya teistik kan gitu. Jadi ada asal usulnya kuwi nduwe rambut keriting tonggomu ora kuwi ana sing nentokke dudu kuwi dhewe. Kita kuwi dadi anake Pak iki, anake Mbok iki kuwi dudu kuwi dhewe sing nentokke, kuwi ana sing nentokke, maka sebenarnya tidak ada manusia berdiri sendiri. Manusia itu adalah produk dari produsen besar yang kita orang Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu namanya humanisme teistik. manusia hidup humanisme, manusia berkumpul pluralisme sampai multikulturalisme. Kalau manusia bernegara berarti ada nasionalisme, gitu. Nasionalisme. Nah, nasionalisme ini adalah Anda belajar nek Bung Karno piyenge pendapatnya mengenai nasionalisme, nek Bung Tomo piye, nek Tan Malaka piye, sinau cah-cah nek kowe sinau kowe serabutan tur ngawur manajemen ke masa depan. Nah, nasionalisme ini adalah skala kecil dari internasionalisme. Sebenarnya nasionalisme adalah manajemen lokal dari humanisme. Sebenarnya sama aja, cuman dibatasi lokalnya yaitu dalam skala negara. Nah, Bapak sekalian, ketika negara membuat pembangunan, kemudian ada perangkat-perangkatnya, misalnya media. Nah, dulu TVRI itu adalah bagian dari Menteri Penerangan atau Kementerian Penerangan. Kemudian ada presiden baru, tiba-tiba mati. Tiba-tiba radiakoni untuk Kementerian Penerangan, dan juga yang tidak dipanggil adalah Menteri Kementerian Sosial. Jadi jangan orang-orang itu anak yang betul-betul radiakoni. Karena mungkin beliau berpendapat bahwa selama Orde Baru, Departemen Penerangan termasuk TVRI, RRI, dan koran-koran pemerintah itu hanya membawakan kepentingan pemerintah dan tidak membawakan kepentingan rakyat. Sekarang Anda saya tanya, nek kowe ndelok wong nggawa pisau dienggo mateni wong, sing kok nesoni wonge apa pisone? Wonge. Nek ana Facebook dienggo mitnah wong, medsos dienggo mitnah wong, kuwi sing salah sing mitnah apa medsose? Sing memfitnah. Dadi menungsone kan manusia. Nah, ketika departemen menggunakan, departemen penerangan atau departemen sosial menggunakan alat kenegaraan dan kepemerintahan itu untuk kepentingan pemerintah tok yang egoistik selama Orde Baru misalnya, sing salah kuwi TVRI ini, RRI ini, Kementerian Penerangannya, ataukah pelaku-pelaku atau pejabat-pejabatnya? Nah, jadi kok terus yang dibubarkan Departemen Penerangan? Kok pisone sing dilarang kan begitu masalahnya. Nah, sejak itu yang namanya TVRI itu kabur kangenan. Ora cetha dadi anake sapa, dianggap BUMN yo ora yo dianggap yo dianggap ora yo yo ya dianggap ora yo ora. Jadi TVRI ini saya sangat dalam tanda petik saya sangat bersimpati sejak lama. Nah, kalau secara TVRI diratingkan terus dia di bawah Indosiar, Trans TV dan apa mau RCTI, dan dia di atas TV One, Kompas dan Metro TV, itu kan ada ketidakadilan konteks. Urusannya ke TVRI kalau RCTI beda. Sekarang kalau saya kembalikan ke nasionalisme, ya kalau TVRI urusannya nasionalisme dan kulturalisme. Sementara kalau RCTI dan TV-TV swasta nasional, urusan utamanya apa? Kapitalisme, betul kan? Nah, saya tidak mengatakan kapitalisme salah atau nasionalisme benar, enggak. Semua itu ada, tetapi masalahnya adalah skala prioritasnya. Kalau RCTI dan TV-TV nasional lain, skala, jadi sing wajib hukumnya adalah kapitalisme. Sementara kalau TVRI ora iso wajib kapitalisme, TVRI harus menomorsatukan nasionalisme, kemanusiaan, dan kulturalisme nanti itu. Jadi ratingnya seharusnya metodenya berbeda untuk meratingkannya. Kalau ratingnya itu sapa sing nonton, kita sing nonton, itu sangat terlalu simplistis, terlalu disederhanakan. Jadi malam hari ini kita belajar bersama bahwa Anda sedang berada di lembaga nasionalisme, bukan lembaga kapitalisme. Harus nonton ini. Maka ukurannya berbeda. Ukurannya bukan payu piro, daya jualnya tinggi apa tidak lah. Ini orang dodolan produk ya. Ini membangun kemanusiaan dan kebudayaan di dalam skala nasionalisme bersama-sama. Itu menurut sekalian. Dalam konteks itu maka pada malam hari ini saya bangga. Saya bangga karena saya berada di ranah nasionalisme, humanisme dan kulturalisme. Oleh karena itu teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, sebagaimana harapan saya di awal tadi, mudah-mudahan Anda semua ikut belajar. Suatu hari kita harus membuat manajemen negara ini lebih tepat, lebih benar. Karena saya ngerti susahnya TVRI, apa namanya RRI kan begitu kan, susahnya TVRI. Anak tiba-tiba rentuk Bali nang omahe terus ora cetha bapake kan gitu pada tahun 2001-2002 kira-kira, sehingga kemudian nganti dadi arena jual beli mobil pada waktu itu ning kene. Kuwi saking bingung ya sebenarnya ya. Saking lagi piye to iki anakmu kok dudu iki wae pemerintah kok dudu kan gitu. Sampai sekarang tidak jelas sebenarnya. Nah, Anda tahu sekalian, Anda tahu bapak sekalian, cara kita menyusun jabatan di atas presiden, wakil presiden, menteri ini itu, menko itu kan mencerminkan cara berpikir kita itu salah apa benar, tepat apa tidak. Saya tidak mengatakan yang ini salah, saya cuma ingin mengatakan anak muda yang datang pada malam hari ini mbok sinau supaya suatu hari Anda menjadi pengelola bangsa dan negara ini dengan metode yang lebih tepat, tidak menyakiti siapa-siapa. Pemenang -siapa, kue wong Jawa menang kudu tanpa ngasorake ya toh. Ojo jam 5 mau jadi wakil presiden bulbar kuwi ora sida kan sakke lah wis kalah diasorake itu kan gitu kan. Jadi nek menang rasa ngasorake, nek nguruh rasa bolo, rasa tawuran gitu liane boleh coba. Menang tanpa ngasor lagi, nguruk tanpa bolo, suki tanpa bunduk, ini cocok gue ya kan. Gue lah kalau suki, misalnya banget gue serang di bondo, lah kalau suki ya. Reskele ya kan. Tapi cocok gue ya, pemenang yang nih. Anda sudah punya nasihat sangat baik dari nenek moyang kita, cara hidup yang sangat baik, yang Indonesia tidak belajar kepadanya. Indonesia belajar kepada Belanda, Indonesia belajar kepada Inggris, Indonesia belajar kepada Amerika. Padahal Amerika adalah negara dan komunitas termuda di seluruh dunia dan semuanya sejarah. Sekarang menjadi dewanya seluruh dunia. Padahal kui cah cilik cah ringi sore sing guru ngerti apa-apa. Kui sing kencur sing ijo. Wong wong Jawa kuwi wis tuwa. Wis wah wis kaya ngono kae lah. Wis sekti mandraguna ora karo kan cupu putune ora gelem sinau nang bae, ora gelem sinau nang bapake karena meremehkan bapaknya gara-gara pakai kacamata Belanda. Akhirnya semut-semut ireng, anak-anak sapi wis enak-enak jadi semut, wis sinau semut, apa ampunnya semut, kowe pengen duwe anak sapi. Monggo sapi tunggalane ning kitu le. Istilah meneh to? Sapi penggawean ning diperbudak kon penggaru ya toh ning diternakan nek semua apa peternakan semut apa ana semut iso dipateni apa iso kowe menghancurkan semut di dunia. Semut tidak terkalahkan dan bangsa Jawa adalah bangsa semut ya. Pelajarilah semut ya, saya tidak akan ngomong panjang, cuma ya Anda sudah tahu persis soal bahwa semut itu tidak bisa Anda kalahkan. Semut itu punya silaturahmi yang luar biasa. Orang semut dudukan rasa laman. Orang semut gowo gula sak butir terus dikai gula 10 butir menjadi jupuk sing 10 butir orang semut itu pokoknya yang besar butir gowes kui. Jadi banyak sekali moral dan akhlak yang luar biasa pada semut. Nah, malam hari ini buat sekalian mari kita belajar kembali. Oleh karena itu saya minta nomor pertama, aku jalur teksnya masih mam, jalur bukunya. Kita belajar kembali Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Jadi supaya biasanya Pak Kiai Kanjeng kan langsung jureng-jureng kayak gini, hari ini kita fade in aja dulu, alon-alon, ojo, jadi nganggu pembukaan sih gitu ya, ojo langsung radikal, kan nanti radikalis kita. Jadi ini ada nomor yang akan dibawakan oleh Mbak Novia, judulnya Garuda Sepi. Iki ora iki puisi ya, ojo njur kuwi ngaran ini kaya iki teks pidato. Nek puisi kuwi beda panggonane, nek baru ana mengatakan apa ini binatang jalan, ojo njur kok daftar bahwa baru ana iki kewan, ora ngono kuwi kuwi aja pokok-pokok banget. Ya. Ya. Aku akan menerjang, tidak berarti Khairul Anwar akan melakukan terorisme. Itu bahasa puisi dan ini juga puisi. Sepinya hati Garuda. Gue bayangin kira-kira sepi lah Garuda. Hmm, bisa ke Garuda nih, kalau tadi mumpir ke atas, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Ke Garuda mau raih sama mabur. Garuda kok dipulungi, iya, sapi turutnya ya. Makanya ada sepinya hati Garuda, dijunjung tanpa jiwa. Jangankan pakai ilmu, dengan hati dan jiwa saja tidak. Jangankan pakai pemahaman. Menjadi hiasan maya oleh hati yang hampa. Jadi kan neng jinji Garuda dinggunggu neng ora cetok. Ora cetok fungsine ora cetok. Apalagi penerjemahannya ya ora cetok. Persatuan Indonesia yang malam ini kita bicarakan lambangnya ringin mengorano wong kerapat RT iso ringin. Ringin iki biasa dinggo momenti-momenti karo workshop-workshop kuwi. Jadi turuti tantanya sekali. Hey. Sepinya hati Garuda dijunjung tanpa jiwa menjadi hiasan maya oleh hati yang hampa. Dendam rindu tiada kata sangat mendalam dari luka. Disayang tanpa cinta, dipuja dan dihina. Maksudnya disayang tanpa cinta, dipuja dan ini misalnya ini kue ini setengah mati ngomong NKRI harga mati. Padahal wis kok tebangi NKRI ini. Wis kok ganti lite. Wis kok amandemen TNTA sehingga Anda sudah tidak punya UUD 45 lagi. Anda sudah memakai UUD 2002 sekarang. Bahkan mungkin ada UUD yang baru lagi untuk kepentingan para kapitalis dan pemilik modal untuk menguasai Anda semua. Oleh karena itu, saya yakin Bapak-bapak, anak-anak muda yang hadir ini biasanya tidak, ini agak-agak sedikit lebih tua dikit gitu ya. Biasanya cah-cah nom ya, SMP sudah teko, SMA sudah teko, bayi ya digowo, meteng ya Rene, burung meteng ya Rene, ya sejujurnya ya meteng. Dan yang paling banyak yang jomblo karena berharap di sini bisa ketemu wanita yang baik. Nek bocah ora apik-apik ngopo teko Rene kan gitu kan perhitungane. Jebul ya kit biyen. Wis makiyahan ping 100 ya ora ketemu-temu, Pak. Oke, wanita sing apik sing teko Rene ning ya ora sir karo kuwi ya ora ya cetha ya to. Iki ya penggaweanmu apa ora cetha. Sisiranmu ketok nek kowe ora iso tuku sisir ya to. Ning ora apa-apa. Itu guyon saya sama mereka. Bismillah. Teman Kiai Kanjeng saya mohon dia membawakan sepinya hati Garuda untuk pembelajaran pertama. Nanti di tengah jalan kita akan mohon respon-respon setelah beberapa nomor kita bawakan Pak Nusewu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semua untuk cinta kita kepada Yogyakarta. Dan ulang tahun yang kita Satu lagi sebelum Mas Doni, yaitu Padang Bulan. Jadi hidup ini kan sangat luas. Yang namanya pluralisme itu bukan hanya antara orang Jawa dengan orang Madura, orang Bugis, antara orang Islam dengan Kristen, dengan Buddha, dan lain-lain. Pluralisme itu ada dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu sendiri ada bermacam-macam dimensi nilai. Ada Bhinneka dalam dirimu. Ono desakan pinter to, ono desakan baik to, ono desakan tinggi indah to, ono jadi ada bermacam-macam dimensi nilai dalam diri manusia yang kita sebut bineka nilai dalam diri manusia itu harus diikatkan, harus menjadi harmonis pada diri setiap orang. Nah, apalagi ketika nilai-nilai dalam diri manusia itu dilembagakan secara sosial, bahkan menjadi perusahaan, bahkan menjadi perangkat-perangkat pembangunan dan ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya soal etnis dan agama. Bhinneka Tunggal Ika itu betapa luasnya hidup ini sehingga dia sangat bhinneka. Kita sendiri bertentangan dengan diri kita sendiri. Antara ini karpe hatimu, karpe sahabatmu beda. Karpe utekmu beda. Jadi kita juga harus mengenal pluralisme di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, yang harus kita sinau barengkan adalah ayo belajar di forum-forum seperti ini mempelajari yang ada tidak bisa mungkin mempelajarinya di sekolah atau di pesantren atau dimanapun yang lain, yaitu belajar menjadi manusia. Karena tidak ada fakultas menjadi manusia, tidak ada universitas yang mendidik antar menjadi manusia. Yang ada adalah fakultas mendidik menjadi expert, menjadi apa, menjadi ahli di suatu bidang. Tapi pendidikan menjadi manusia pun tidak ada. Nah, oleh karena itu sinau bareng ini merambah kemana-mana. Sekarang yang mandiri sudah 60 titik di seluruh Indonesia. Kemudian Padang Bulan ini induknya di Jombang 25 tahun setiap bulan. Kemudian pada suatu hari di Surabaya, di Jogja sudah 19 tahun, di Jakarta 18 tahun, di Semarang 19 tahun juga, dan lain sebagainya. Kemudian kita, Anda tahu misalnya di Surabaya baru 11 tahun. Di Surabaya itu cah kumpulnya ini bensasi wis 11 tahun, namanya Bang-Bang Metan. Jadi mereka itu aslinya kan aktivis, pengen demo, pengen melawan pemerintah, bonek, ya campur korak, campur macam-macam kayaknya. Akhirnya kita akan masih nau bareng, sekarang mereka sudah lebih berpikir jauh ke depan. Karena Anda tahu teorinya hidup ini ada masalah yang ada akhirnya dan ada masalah yang tidak ada akhirnya. Jadi ada, kalau istilahnya Sabran, ada finite game dan ada infinite game. Ada game yang ada akhirnya, misalnya 16, 90 menit berakhir lawan Malaysia nanti, menang atau kalah. Sudah selesai. Oke, tinggal baca. Itu adalah game yang ada akhirnya. Ya, ini pembelajaran bersama. Nah, negara harus tahu, kalau pemerintah ada akhirnya 5 tahun, tapi kalau negara nggak ada akhirnya. Nah, sekarang saya tanya, rancangan untuk bangsa Indonesia itu berdasarkan konsep negara atau pemerintah? Eh? Loh. Jadi pokoknya mikirnya 5 tahun betul. Masakin gue 5 tahun berarti ganti meneh, berarti ganti meneh. Mestinya ada rancangan panjang minimum 30-5 tahun pemerintah taat kepada rancangan negara itu. Begitu yang dilakukan di Korea, di Jepang, di negara-negara yang lain. Dulu ada GBHN, sekarang juga ada GBHN. Sekarang hanya ada GBHP, garis besar haluan pemerintah, bukan garis besar haluan negara. Nah, jadi negara tidak ada akhirnya. Atau Indonesia ada rencana untuk berakhir? Tidak ada apa? Anda bujangan ada akhirnya, tapi rumah tangga tidak ada akhirnya, betul? Apa ada rumah tangga yang punya rencana untuk mengakhirinya? Nah, Anda harus punya manajemen yang tepat. Barang sing ora mengakhiri, ojo di manage dengan cara barang yang ada akhirnya, juga sebaliknya tidak boleh terbalik. Nah, kita silang sekarang di dalam memanage dua masalah itu. Sampai-sampai Menteri Olahraga ya keliru, seolah-olah dia membolehkan judi. Judi itu termasuk yang tidak ada akhirnya. Nah, modaro wis mesti tetep ana wong totoan iki. Diapak iki tunggu abadi. Aja meneh kok bal-balan Pak Kiai Kanjeng nggo totoan apa. Trawe saiki nggo totoan ada apa ayo iku imame 11.24. Ku yo 5000an iki 5000. Ngono ku yo Pak. Ayate surat sing itu ilang ora. Al-Asr. Wal asri metu pola itu sebuah totalan. Jadi totalan itu barang abadi yang kita cara memanage juga harus dengan metode-metode yang abadi. Dan tidak boleh berharap sesuatu yang abadi akan berakhir. Sementara juga tidak boleh Anda menangani sesuatu yang ada akhirnya, Anda suruh dia abadi. Nah, orang Indonesia ini terbalik banget. Sing sementara kok sembah-sembah, sing abadi kok tinggal-tinggal. Saya itu era aja keliru meneh sampean saiki. Nah, itulah bank-bank wetan di Jawa Timur diambil dari lagu Jawa bank-bank wetan, ya. Bank-bank Wusrahino, senyengin yang muncul biasanya membawakan tapian ini kok kesempatan kita bawakan. Nah, disitulah bonek kumpul. Dan Anda tahu bonek sudah dalam perjanjian dengan kita semua. Bonek tidak mungkin menjarah warung, tidak mungkin naik kereta gratis, tidak boleh ngaco-ngaco lagi. Kalau yang terjadi di Bantul bulan kemarin itu rekayasa, dan itu bukan bonek yang salah, itu kita bisa lacak semuanya. Jadi bonek pun sekarang menjadi dalam tanda petik lumayan lah. Karena kurang aku bonek le, kue tak ora aku, tak ora tak aku nih bonek. Nek kue kendelmu menunggang guris pun, nek kue wani nunggang guris pesawat. Surabaya Medan kue tak aku nih nek bonek. Jadi kekakaan ya Rana Singwani modal pun. Ya nek aji nunut ya to ning delik ning nggon kamar mandi gak ya kan. Nek ning dhuwur ya ora wani. Jadi teman sekalian, di Surabaya yang keras kayak gitu dengan acara sinau bareng jadi lebih dewasa, lebih tenang, lebih jelas ke depan bagaimana ya. Kita enggak bisa apa? Mengatasi sesuatu yang memang tidak bisa diatasi pada jangka waktu tertentu, ya jangan diatasi. Anda harus menjadi orang baru untuk menjalankan berikutnya, kan begitu? Iya, kan? Kapan-kapan, sejak mulai 2019, saya tak ceritanya mengenai Sengkuni. Program kita adalah Sengkuni 2019. Gue tak ceritanya gue, biar gue itu orang suar, biar gue itu orang terlalu luntur dan sopo-sopo. Gue itu punya pemahaman, kearifan, kebijaksanaan, penerimaan lebih banyak daripada penolakan. Setiap orang punya hulunya untuk menjadi sebuah hilir. Setiap orang itu ada asal-usulnya, Pak Surati Koyomono. Ya, tergantung latar belakangnya, pendidikannya, nasabnya, asal-usulnya. Gue aja nesuan didolein burine piye. Orang maling, sing maling mergo hobi maling. Kecuali sing panjang hobi. Ini kebanyakan maling mergo kepeksa, kan begitu kan? Tuh, teman-teman. Oke. Sekarang saya tanya sama Mbak Fia, sama Kiai Kanjeng, kita mau pilih bank-bank wetan apa padang bulat? Nah, jamaah udah tak takut ini udah jawab. Berapa pol? Bagaimana Mbak Fia? Padang bulat atau bank-bank wetan ngikut saya? Padang bulan, oke. Oke, kita bahkan padang bulan ini juga satu. Ini loh, gue yang rasa ngatasi masalah, kerasa mesu, sing-ting siji ora nambahi masalah. Siji ya, nomor lulu gue diri ora dadi masalah. Gue urung bisa ngatasi lah apa. Gitu ya. Nomor telu gue sesok ojo gak masalah, gue rasa gue rasa ngatasi gue. Sing dipastikan itu. Saiki itu oke. Kebanyakan yang di Jakarta itu orang yang bisa menyelesaikan masalah, bendino nambah masalah, dan adanya dia itu adalah masalah yang begitu. Ini kalah sama Pegadaian, gitu. Yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu saya perlu ngomong ini digadek ke bayi, gitu. Itu ya. Oke, Mbak Fia, teman-teman Gie Ganding, kita persilakan membawakan Padang Bulan. Ini asli lagunya diciptakan oleh almarhum sahabat kita Franky Sahilatua di album Praorta. Syairnya saya yang bikin deh, monggo saya. Yuk, monggo. Thank you. segera saya akan minta kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini untuk juga menjadi narasumber. Saya akan minta pertama bapak yang tuan rumah, bapak Kepsta, bapak kepala stasiun. Jadi cuma mohon izin supaya pembelajaran ini kan yang belajar terutama anak-anak ya. Saya ikut belajar, tapi mereka subjek utamanya karena di Quran itu tidak ada ajaran atau perintah untuk mengulang, Pak. Yang ada itu di Quran sinau. Jadi perintahnya itu kepada semua orang untuk menjadi murid, bukan semua orang diperintah untuk menjadi guru. Yang ada itu carilah ilmu, bukan mulango ilmu. Kalau setahu saya di Quran dan hadis. Nah, jadi misalnya gini, sekarang Bu, Anda kalau Anda orang Indonesia yang Bu belajar semua bukunya Bung Karno, bukan Malaka, Bu belajar semua dari penjara revolusi masuk orang maco kowe waktu. Bahkan jangan hanya belajar kepada nilai-nilainya, belajar kepada pribadi beliau. Misalnya Bung Karno waktu lahir di Solo itu alamatnya di mana? Ada yang tahu enggak? Belajar di Solo itu Solo Utara apa Selatan, Keraton Selatan apa Keraton Utara, begitu lagi Bung Karno yang lahir itu umpamane begitu lagi. Kalau Pak Harto dulu lahir di mana terus dibesarkan di mana, begitu lagi. Bu Mega sama Mbak Tutut kok lahirnya sama 23 Januari ini janjane piye to, apa maknane di belakangnya, ngono-ngono iki didoleki lho. Aku iki ra sinau mung digoleki ning amu wae ning wak-wak. Kalau Anda orang Nahdlatul Ulama ya dicari Mbah Hasyim dulu itu kitabnya apa saja dibaca kabeh. Kitabnya Mbah Hasyim apa saja. Beliau berapa tinggi badannya, mau dicari. Beliau kulitnya kuning langsat apa hitam manis apa coklat. Itu dicari. Beliau asli orang Jombang apa Demak apa Semarang, boleh ino. Nek Mbah Dalan asline jenenge sapa? Dia manggone ning ndi ketika menjadi katib di Keraton Barat dan seterusnya digoleki lho nek ora ngerti apa-apa. Kowe ming mangan-mangan ora ngerti sing gawe sambel sapa. Mari kita belajar untuk menghargai kontinuitas. Jadi kita ini menghargai apa yang diciptakan orang dulu dan kita menikmatinya, mensyukurinya dengan kesadaran dan pengetahuan. Nah, banyak sekali fakta-fakta di Indonesia yang Anda harus pelajari. Ada juga yang tidak perlu dipelajari. Misalnya kalau tadi Anda jangan, misalnya Mbah Hasyim tinggi badannya berapa, jangan orang nanti lah popo. Ojo nyurgun boleh tenan mudar, kaya nyurgun nang kuburan kok budak, kok ukur. Nah, jauh rasa. Ada banyak hal yang tidak perlu diketahui, bahkan ada yang harus tidak diketahui. Jangan sampai tahu misalnya badan istri tetangga, tidak boleh Anda tahu, betul tidak? Jadi Anda harus tahu apa yang harus Anda ketahui, apa yang sebaiknya Anda ketahui, apa yang jangan sampai Anda ketahui, apa yang kalau bisa tidak usah tahu. Itu Anda harus punya kategorisasinya. Kalau tidak punya itu ngawur, nanti kita hidup itu ngawur. Apa namanya, komunitas kan jadi serabutan tidak karu-karuan. Makanya saya terus menerus setia kepada Anda. Malam hari ini adalah pergelaran Kiai Kanjeng Sinau Bareng yang ke 3939. Nah, ayo kok 3939. 3993. Termasuk Anda harus jadi inovator. U16 menang, U19 mugo-mugo gitu kan, jilat menang di BK gitu, Lurah Bung Karno. Sebab di Indonesia itu karena gilingan ini kira bener, nah isi umur 16 ampuh, juara Olimpiade, juara AFC, juara macam-macam. Begitu mulai ulung-ulung enggak, mulai keracunan, mulai rusak, mulai di... Wes, kok begitu PSSI senior kalah terus. Demikian juga sarjana, demikian juga semua yang lain-lain. Karena skill sistem kita kurang benar kan gitu. Kalau mulai saat itu kue kudu iso gawe gilingan negara, gilingan tadi sing bingung giling dan jagungnya ini metune iki apik gitu ya. Supaya Anda menjadi orang baru yang menciptakan itu inovatif. Misalnya saiki ono pilpres. Anda boleh inovasi enggak? Kalau Bhinneka Tunggal Ika ya sudah bareng aja kok ada di presiden. Saling ngono. Timbangane iku upamane ana siji sing menang 50%, sing kalah 40%, sing 40% ora lilo 5 tahun. Mangkel 5 tahun, rusak 5 tahun. Sing menang 50% yo ngono. Bagus sih 50 tahun. Sok bener 5 tahun kan gitu. Kenapa ndak bareng-bareng aja? Kok sudah presiden mau papat rapopo jadi tinggal namanya diganti itu konstitusinya gak mungkin gak ganti konstitusinya loh omku bewek mudilnya gaya-gaya mudil sih ngurah itu ganti Quran kalau lain mungkin sih ngurah diganti rasa beroperasi ini make up-nya boleh diganti, pakaiannya boleh diganti, yang tidak boleh yang diciptakan Allah. Kalau yang diciptakan manusia boleh diganti, negara, konstitusi, aturan, perpres semua boleh diganti. Mungkin biar kerajaan kok ganti dari republik itu. Berkuih serikat kok ganti kalau kesatuan-kesatuan kok ganti kalau serikat. Wong bikin-bikin kok ganti-ganti yang bisa digolak timbangannya kerenyan terus. Bawa presiden bareng-bareng Bhinneka Tunggal Ika. Ada empat calon gitu. Terus kuih Bhinnekane terus Tunggal Ika bareng-bareng malah iso luwih ngontrol gitu satu sama lain tau. Ayo gitu. Malah bisa satu sama lain ngontrol. Kalau saya sih gitu. Dia ini setuju lagi. Aku bareng-bareng jadi kamu jualnya bodoh mengabdi rakyat Indonesia ya toh bener kan oh murah oke ya gak saya ketemu si ngalon ya janggal aku meneloro kok kalau wakilin loro bagus bareng-bareng baik terus diung kayak jeneng apa gawe jeneng wes presiden rombongan ya itu manusia kok mengikat dirinya untuk hal-hal yang dia boleh bebas dan manusia bebas membebaskan dirinya untuk hal-hal yang dia seharusnya terikat, betul nggak mas? Kue nek soal sembahyang, kue jalur bebas, ya kan? Nek soal akidah, kue jalur bebas, gitu ya. Tapi ketika kue boleh bebas, nggak ngerosak karepmu, sing penting kok rembuk permusyawaratan dan perwakilan, kue malah mengikat diri. Ini sedikit dari macar, mesti dari makir, mesti dari mokor, tapi turutin. Sisi teroris, remasamu bukan lu teroris kok. Bukan adalah teroris besar bagi VOC. Pangeran Diponegoro teroris besar sekali bagi pemerintahan kerajaan Belanda. Dan Pangeran Diponegoro lah yang membuat Belanda bangkrut dan Eropa goyang ekonominya sehingga Belgia bisa memerdekakan diri dari Belanda. Akhirnya kerajaan Belgia mengucapkan terima kasih secara khusus dengan surat menteri kepada keluarganya Pangeran Diponegoro karena gara-gara Pangeran Diponegoro berontaklah maka mereka bisa bebas dari Belanda. Wong pas kue bebas malah mengikat diri, pas kue mengikat diri, pas kue ikutin itu terikat malah kue membebaskan diri. Nah mulanya ayo sinau bareng benorak walik-walik untuk sekalian itu ya. Oke. Satu nomor terakhir sebelum beliau, satu nomor terakhir saya rodo kiai kandil sini. Setelah itu saya akan bergulirkan termasuk Pak Heri nanti gak bisa kesini Pak kita bawa mic-nya ke sana dari Lenggak Wonten Mriku Mawon nanti mikrofonnya kita bawa ke sana ya loh Pak Heri yang ada kok Pak Heri. Oke sekarang saya minta putra masa depan dari Mas Doni termasuk Kiai Kanjeng ini kan anu tadi diarani grup musik ya dudu upama dek enek musik diarani kosidah ya iya ni ya dudu diarani band iya ya dudu diarani rock iya ya dudu kenapa kita tidak bikin baru kenapa tidak persediaan rombongan baik dimana itu kerengan tak karuan-karuan wong sopo wae jadi yang kodoh wae mending bareng-bareng luwe ukeh luwe ukeh hati kan gitu. Ya Bapak sekalian, oke. Inilah putra masa depan aku berdoa mudah-mudahan engkau semua yang hadir pada malam ini di mana saja makian, sinau bareng di mana-mana, merekalah yang akan memperbaiki membangkitkan Republik Indonesia menjadi negeri dan bangsa yang lebih baik dari yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Silakan Kiai Kanjeng tepuk tangan sekalian. Oh, my God. Oke, kita pelan-pelan menaikkan kehangatan situasi bersama-sama kita. Sekarang saya mohon dengan sangat Bapak Tri Widiarto, Kepala Stasiun GRI Jogja, untuk memulai, boleh merespon, boleh mengeluhkan hajat pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua nanti pada jam 11 malam sudah menjadi harmoni yang utuh satu sama lain. TVRI dulu kala sampai sekarang, saya tidak cerita yang dulu, saya yang sekarang, bahwa LPP TVRI itu mempunyai tugas sekarang ini untuk memberikan pelayanan informasi yang berisi pendidikan. Juga kita membuat acara-acara yang menghibur, tapi juga mempunyai nilai pendidikan yang bisa menjadi kontrol dan perkat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga diberi tugas untuk melestarikan budaya bangsa dimanapun TVRI berdiri. Jadi saat ini TVRI itu ada 29 di masing-masing provinsi. Bapak Ibu, satu hal kenapa kita melakukan acara malam ini sinau bareng dengan Cak Don dan Jie Kanjeng, ini adalah salah satu upaya dari TVRI untuk mendekatkan diri ke masyarakat dalam bidang pendidikan. Dan satu hal malam ini yang saya peroleh adalah ternyata makin banyak kita belajar, saya pribadi itu makin banyak yang gak tahu. Itulah kenapa kita harus banyak sinau dengan siapa saja. Hari ini, malam ini dengan Cak Don, mungkin besok kita, saya dengan Pak Yuke, mungkin dengan Pak Rudi, dengan teman-teman di panggung sisi sana. Itulah, saya memang masih banyak harus belajar. Termasuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Marilah kita dengarkan nanti beberapa narasumber yang akan memberikan masukan. Terima kasih sekali lagi Cak Nun bersedia hadir di TVRI. Terima kasih juga atas responnya yang baik kepada kami. Inilah salah satu upaya kami, Pak Cak Nun, untuk mendekatkan kami ke masyarakat. Kami informasikan juga seperti tadi Cak Nun, bahwa kita harus banyak belajar dengan Pangeran Diponegoro. Contohnya bahwa TVRI Jogja juga sudah menayangkan setiap hari Sabtu jam 5 itu ada ketoprak benteng di Ponegoro. Itu sampai mungkin akhir tahun ini 20 episode, bahkan bisa lebih. Jadi monggo setiap Sabtu tontonlah TVRI dengan benteng Rotterdam. Di situ kita bercerita tentang Pangeran Diponegoro. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya kepada saya. Kami kembalikan. Oke, terima kasih sekali. Kita pelan-pelan memahami, menampungnya, dan kemudian mengelaborasi di dalam pikiran kita. Terus kita dengarkan semuanya, dan kita pasti insya Allah akan sampai kepada yang terbaik. Karena hidup ini dianggap angel, jangan angel banget, karena nek arep golek eleke sapa wae gampang banget. Tapi yang kita lakukan adalah yang sebaliknya. Seburuk-buruk seseorang atau suatu perbuatan, kita cari latar belakang baiknya. Kita cari baiknya. Nek soale saiki iki yang blasur karo-karoan. Jadi angel kan gitu ya. Jadi ngomong bener kaya ngopo kuwi tetap iso salah kan dari satu sudut. Maka kita kudu belajar ada sudut pandang, ada sisi pandang, ada jarak pandang, ada resolusi pandang, ada kepentingan pandang, ada hikmah pandang, ada macam-macam, supaya kita tidak terjebak pada egoisme yang merusak persatuan sosial. Berikutnya saya mohon dengan sangat Bapak Yuga dari DPRD. Satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, Mbak Novia, dan Kanjeng yang kami hormati, Bapak Kepala Perwakilan TVRI, kemudian Pak Kapolda, Kang Heri Sudianto, dan yang saya banggakan adik-adik sekalian, saudara-saudara saya, sinau bareng. Insya Allah sinau kita malam hari ini akan menjadi kebaikan bagi bangsa Indonesia. Depan. Jadi saya berusaha untuk menggali dan memaknai dari yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Nun, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama itu saya menggarisbawahi tentang nasionalisme. Tadi di depan nasionalisme, kemudian kita mendengarkan lagu tentang Garuda. Jadi nasionalisme ini kalau yang saya pahami sesuai dengan ajaran Bung Karno itu tidak lepas juga dengan kebangsaan. Artinya mendudukkan bahwa wilayah yang ada di selatan dan timur benua Asia, wilayah yang kalau kita naik pesawat terbang dari Aceh sampai Papua itu selama 7 jam itu ada di atas berapa negara? Ada yang tahu nggak? Kalau kita naik pesawat dari Aceh sampai Papua itu selama 7 jam itu ada di atas berapa negara? Satu negara, negara Republik Indonesia. Tetapi kalau kita naik pesawat 7 jam juga dari Jakarta sampai Tokyo itu ada berapa negara? Ada 4 atau 5 negara. Artinya negara kita besar sekali. Kalau kita tidak bisa menanamkan rasa nasionalisme dan kita tidak bisa menanamkan rasa kebangsaan, maka tentunya negara yang besar yang kita miliki ini akan hancur berantakan. Adik-adik sekalian, kalau seumuran saya mungkin masih ingat tahun dulu, apa tahun zaman dulu itu ada negara yang namanya Uni Soviet. Uni Soviet itu luar biasa besarnya. Tetapi ternyata Uni Soviet itu yang saya tahu budaya, bahasa, dan bangsanya itu tidak lebih dari 100 budaya, tidak lebih dari 100 bangsa, dan tidak lebih dari 100 bahasa. Sedangkan Indonesia yang kita cintai ini lebih dari 400, bahkan ada yang menyatakan 600. 600 suku bangsa, 600 bahasa, dan budaya. Dan saat ini Uni Soviet kita tahu semua hancur berantakan dan hanya menjadi negara-negara yang kecil. Tetapi bangsa kita saat ini tetap bisa bertahan. Tadi dinyanyikan oleh Mbak Lovia, yaitu Garuda yang sedang sedih. Nah oleh karena itu nasionalisme, kemudian kebangsaan, dan bagaimana cara kita membumikan Pancasila itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Hal-hal yang sederhana, panjenengan berangkat dari rumah sampai di sini, di lalu lintas itu ketika lampu merah berhenti, menghormati pemakai jalan yang lain, itu Pancasila. Kemudian ketika panjenengan duduk di sini, mendengarkan pidato maupun belajar dari Cak Nun, panjenengan tidak ramai sendiri, tidak mengganggu, itu Pancasila. Oleh karena itu mari kita laksanakan yang saya maknai nilai yang disampaikan oleh Cak Nun yang pertama tadi tentang nasionalisme adalah kita melihat kepentingan seluruh dalam satu kesatuan, di mana kepentingan kita ada di dalamnya. Kemudian nilai yang kedua saya tangkap tadi adalah kamanusan, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan atau kamanusan itu adalah sesuatu yang saat ini mungkin sudah mulai tergerus oleh godaan, sudah mulai tergerus oleh budaya-budaya asing. Padahal kamanungsang itu merupakan satu-satunya cara bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk nantinya kemudian bisa mewarnai peradaban dunia. Tadi beliau menyampaikan tentang kapitalisme. Kita alhamdulillah secara ideologi bangsa Indonesia itu sangat lengkap sekali. Kalau kita bicara ada ideologi kapitalisme, yaitu independence, apa namanya, declaration of independence. Tetapi di sisi yang lain juga ada ideologi besar dunia, yaitu manifesto komunis. Kita ada di tengah. Kita lebih bagus dibandingkan apa namanya declaration of independence, karena kita punya apa pas sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kita lebih bagus daripada manifesto ekonomi apa komunis, karena kita punya sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Mari kita mulai sekarang dari belajar sinau bareng ini semakin meningkatkan rasa kemanusiaan kita. Kita semakin meningkatkan rasa cinta. Tadi saya menangkap dalam lagu Padang Bulan, yaitu kasih sayang, kemudian perhatian, care gitu. Jadi care itu bukan cuma sama pacarnya saja, tapi juga sama sesama manusia. Kita bisa mencoba untuk empati ketika manusia yang lain atau saudara kita sedang mengalami musibah. Semaksimal mungkin kita bisa memberikan bantuan. Insya Allah dengan meningkatkan rasa kemanusiaan tadi, seperti yang tadi dicita-citakan yang disampaikan oleh Cak Nur tadi, negara kita ke depan akan menjadi negara yang bahjatun, ribatun, walaupun gugur. Matunun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mohon kepada Bapak Kombes Rudi, saya mohon izin gini, Mas Masyoke. Kan panjenengan sudah menjelaskan Indonesia gede nere rana senya ini, ragame rana senya ini, jenis menungsone, sukune, lakuane, budayane rana senya ini gitu ya, dan seterusnya ya. Maka pelajaran pertama adalah nek muni aja niru sapa-sapa ora kaya liyane. Mulane aja gawe negara sing kaya kae kudune iki ketoke salah amale iki. Aneh. Anek kue gawe kopi sak moci betul metode ini karena gawe kopi sak las kan gitu. Jadi kita harus berpikir panjang ke depan untuk anak-anakku ini. Pikirkanlah kita misalnya TVRI sama RCTI beda lapangannya, beda medan perangnya, beda logikanya, beda dialektikanya. Ya, maka kita jangan menyaingi mereka karena memang kita beda medan perangnya, logikanya dan semuanya. Maka Kiai Kanjeng bikin sinau bareng ini karena dia bikin medan perang yang berbeda. Jadi Kiai Kanjeng tidak bersaing sama Slang, tidak bersaing sama Hadar Awi, sama Bipsen, tidak bersaing sama Leto, tidak bersaing sama semuanya. Saya tidak bersaing sama Ustadz Abdul Somad, tidak bersaing karena medannya berbeda dan saya bukan mereka. Mereka juga tidak mungkin mau jadi orang kayak saya. Saya tidak mungkin mampu jadi orang kayak mereka. Kayak Pak Ma'ruf Amin, apal kitab kuning seluruhnya. Ustadz Abdul Somad kuliah di Al-Azhar lama dan ahli bahasa Arab, semuanya ngerti gitu kan. Jadi tidak mungkin saya masuk medannya yang mereka hebat di sana lah. Saya pula nih korak karo gendong ketemunya nih karo cahasa, jadi saya tidak bisa bersaing sama mereka. Makanya saya tidak mau bersaing dengan mereka. Aku mesti kanai aku rasa popole. Secara kesarjanaan barat aku itu sarjana, secara ilmu Islam aku itu kiai, itu ulama, orang tahu, orang atau kitab kuning atau aku mungkin menonggok sosok aku intern kan gitu kan. Jadi saya tidak mau bersaing. Aku supaya tetap manfaat, aku tak sinau bareng kalau bocah-bocah yang bodoh-bodoh orang patio pinter bayo mungkin. Maka aku ketemu sama anda semua, caranya sinau bareng ini Pak Bayi, ini metodenya begini Pak, tidak boleh panggung lebih tinggi dari ini. Satu, kenapa? Supaya yang di depan ini tanggung jawab ngomong apa wae kudu apik dienggo wong sing nyaluk. Nek ora, iki langsung mencolot aku ditendang dasku. Boleh. Kalau panggungnya melindungi orang yang di panggung, maka yang di panggung menjadi punya peluang untuk tidak bertanggung jawab. Ini juga soal security, Pak. Di acara Ma'ihan tidak ada bagian keamanan. Tidak ada susunan panitia dan tidak ada kepala keamanan. Dan tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak copet, tidak bentrok, tidak royokan, tidak kemeliak sama sekali. Kenapa? Karena setiap orang di sini adalah polisi. Setiap yang datang ini adalah pengaman. Setiap orang yang datang adalah orang yang lulus dan bersaudara dari kejahatan. Sudah sejak awal kita set up seperti itu. Meskipun ada tamri lain, anak-anak ini kenapa di depan? Bisa mesti ono kacangnya, ono gedangnya. Jadi itu memang ada beberapa yang tamrinya bingung yang harus nyaut jajan. Jadi ono serang masalah. Jenenge menungso iki padha-padha lumo kaji niate beda-beda ya toh. Ono sing menghindari KPK, ono macam-macam gitu kan. Nah, di antara mereka ono sing mergo ketulusan bersaudaraan, ono sing pancen ngincer jajan. Maka kita biarkan ini jangan dikasih dulu ke mereka, Pak. Karena semakin mereka ingin, semakin besar kenikmatannya nanti. jadi biarin mereka nonton. Kalau hati menisah ini suka asli lagi. Biarin dulu Pak, biarin aja. Jangan disegerakan, jangan dimanjakan. Mereka harus tirakat dulu supaya mengerti yang namanya rindu, supaya mengerti yang namanya ingin tapi tidak tercapai, supaya bukone itu penak tenang kok gitu ya. Mungkin harus meh-meh jam 10 lagi bisa jokir bincangkir gitu ya. Soalnya aku punya dulu kali ini kan kategorinya jelas. Ini yang bongson jadi seneng kacang ini rana kopi Pak. Biasanya kopi ku diincer Pak. Oh ya, jadi Bapak sekalian, ini saya ingin bilang sama Bapak dari kepolisian bahwa jangan dipikir kita ini tidak bantuin Indonesia. Kita ini sampai tingkat security, dan sekarang ini teman-teman dari Amsterdam sedang bikin ono kopi. Ya Allah, kopi ya nek wong cedak Gusti Allah ngumpul lagi ngomong sup kopi kok. Aku biar mendatim kayak sopo ya cahaya kayak nganti, begitu. Langsung betok, langsung kok jejeran, langsung tak lamar. Lalu kubi, neng dia saya sihir dulu sehingga dia hilaf. Rumah sana aku gandeng, rumah sana aku rebo. Nah, gitu kan. Setelah nikah baru ketahuan bahwa ternyata dia hilaf. Terjebak dia oleh ilmu sanjatku kan, gitu kan. Itu Pak, jadi ini teman-teman sedang bikin, ada teman untuk S3-nya sedang bikin di disertasi mengenai maknya security. Jadi ini satu sistem keamanan nasional. Ya. Polisi itu hanya kalau darurat, gitu Pak. Ngerti ya? Pager itu kan mergowongnya radis itu jadi pager. Nek wong disiplin nggak perlu pager, jangan. Kan begitu. Karena aslinya begitu. Kalau manusianya oke nggak perlu pager. Maka diperlukan polisi, diperlukan tentara, karena banyak ancaman. Kalau manusianya oke kan tidak ada ancaman. Nah, teman-teman ini kalau bisa Anda sendiri betul-betul menjadi pengaman karena Anda sendiri oke. Jadi di sini bahkan niat buruk tidak berani. Niat buruk saja tidak berani di sini. Kenapa tidak berani? Ayo takut dong, bocah-bocah itu nek wani niat, kue wani niat elek neng kene, monggo dintani wae, dintani wae, ya, dintani wae ya. Jadi di sini eman kalau punya niat buruk. Di sini mereka merasa nikmat, merasa bahagia, dan lupa hutang-hutangnya. Itu masalahnya. Pak. Lupa masalah hidupnya, lupa jumlahnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Sekarang kita mohon kepada Bapak Rudi untuk memberikan responnya. Kemudian kita masuk ke Medley Jogja supaya kita merasakan rasa Jogja pada malam hari ini. Monggo, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun dan Ibu Sofia, perwakilan dari Nokia Kontak. Bukan Sofia Pak, Nokia. Nokia. Maaf salah menyebut. Dari Ketua Perwakilan TPRI, Bapak DPR, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mas-mas dan mbak sekalian. Saya senang tadi Pak Cak Nun sudah menyebutkan bahwa keamanan itu polisi turun manakala darurat. Sebetulnya kita mempunyai falsafah kepolisian Pak yang disebut dengan strategi komunite polisi. Artinya bahwa kegiatan polisi yang mengajak masyarakat untuk bermitra, mendeteksi lingkungannya berkaitan tentang kamtipmas, kemudian mencari solusi pemecahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengatakan polisi itu kalau darurat, tadi sebetulnya adik-adik mas-mas ini sudah baik-baik semua, begitu kan? Ya, jadi aman. Malam ini saya mendapatkan pengalaman yang cukup bagus, bahwa ternyata saya harus belajar banyak. Senior saya, pimpinan saya juga mengatakan dengan bahasa logatnya bahasa Inggris, experience is the good best teacher, bahwa pengalaman adalah guru yang sangat atau paling berharga. Hari ini saya dapat pengalaman yang cukup banyak dari lagu, dari urean, dari narasumber. Rupanya Pak Polisi ini harus banyak belajar, banyak yang kurang. Ibarat seperti padi yang menguning, berisi, makin tua dia makin menunduk. Bahwa kita harus sinau bareng karena banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia itu. Saya kira begitu saja, saya tidak banyak bicara karena saya mau sinau bareng dengan rekan-rekan, dengan narasumber, dan dengan Cak Nun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Sebentar yang seru. Ya, tepuk tangan semua. Kita bukan murui, kita bukan memberi pelajaran, kita ini betul-betul sinau bareng, Pak. Jadi kita saling ngasih bahan aja. Jadi upamanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan soal suku dan agama. Bhinneka Tunggal Ika itu kan soal manajemen juga. Jadi upamanya Anda membuat satu kementerian atau departemen, itu Anda harus hitung kelengkapannya sampai tingkat security-nya. Kan gitu. Jangan bikin apa-apa kalau sebelumnya harus diperhitungkan. Anda bikin masjid, Anda bikin rumah tangga, bikin apa-apa segala macam, itu harus ada kelengkapan nilai di dalamnya. Boleh petani, boleh pedagang, boleh apapun saja, harus lengkap ilmunya, harus lengkap pemahamannya. Nah, Anda bikin parpol, Anda bikin rias politika, Anda bikin apapun itu, kalau tidak dihitung kelengkapannya, nanti akan ada lubang-lubang di mana kita akan dimasuki kemungkinan-kemungkinan untuk bentrok satu sama lain. Di Majapahit dulu, polisi itu namanya Joko Westi. Joko Westi, jadi dia, ya Joko Westi itu artinya, dia tidak ada kementeriannya. Jadi kementerian di zaman Majapahit itu mencerminkan cara berpikir mereka untuk mengelola atau memanage bangsanya. Jadi misalnya ada menteri jembatan, kalau sekarang kan DU menyeluruh, dulu menteri jembatan gitu kok. Karena jembatan ini begitu kunci untuk lalu lintas ekonomi, untuk lalu lintas budaya, lintas agama. Jadi jembatan ini ada menterinya sendiri. Di situ ada menteri pedagang dan orang asing, itu jadikan satu. Karena Belanda datang ke sini kemudian, dan globalisasi itu kan sebenarnya tidak ada orang datang ke sini kecuali karena dagang. Nah, oleh karena itu harus dijadikan satu urusan secara dialektis, bahwa urusan ekonomi dan perdagangan itu harus dikaitkan dengan hubungan luar negeri. Maka ada menteri urusan dagang dan orang asing. Kemudian ada cara berpikir di mana orang dagang dan orang asing itu diletakkan sebagai sudra. Sudra itu bukan derajatnya rendah. Sudra adalah orang, siapapun dia. Boleh dia raja, boleh dia ulama, boleh dia biku, boleh dia siapapun. Yang menomor satukan harta benda dunia, dia namanya sudra. Kalau yang disebut Brahma adalah Anda boleh orang kaya, tapi kalau Anda menomor satukan keselamatanmu di depan Tuhan, namanya Brahma. Satria di antara itu, satria adalah orang yang mengamalkan ideologi Brahma dan ideologi sutra tadi. Nah sekarang kita kan sudah punya konsep. Zaman dulu kan ada konsep pusaka, kan Indonesia, kan Indonesia pusaka. Sekarang kita ngerti pusaka. Kita ngertinya senjata tajam dan segala. Kita ngertinya bedil sama pisau. Kita nggak ngerti pusaka lagi. Nah kita harus belajar lagi. Ya. Jadi pusaka itu adalah kewibawaan bangsa, martabat bangsa yang diwakili oleh bentuk budaya itu ada orangnya, misalnya punokawan, pegawan, panembahan. Terus nanti kalau benda diwakili oleh keris, maka yang namanya keris dipegang oleh para pegawan, oleh para orang-orang yang hidupnya sudah berani. Nggak mungkin bersaing menjadi wakil presiden. Yang dia sudah berani. Udah gak masalah, jadi gak jadi bukan urusan. Dunia itu gak akan berikut sama sekali. Itu namanya Brahma, itu namanya berjalan, itu namanya penundahan. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang semua tetap menjadi satria. Sudah tua umur 74 masih satria. Sebenarnya dia sudah pegawai, dia sebenarnya sudah negara. Gitu loh. Nah, sekarang yang pegawai negarawan itu kan pegang keris negaranya. Terus yang pemerintah itu satria, itu pegang pedang. Dari polisi pegang pedang, tentara pegang pedang, birokrat pegang pedang, wali kota, presiden, menteri. Mereka itu dikasih pedang oleh rakyat dan digaji. Tuh. Digaji. Kalau yang untuk perang, tentara, bukan polisi. Lain. tentara, polisi dan pemerintah itu dalam negeri urusannya. Itu dikasih pedang dan dikasih makan, dikasih rumah beres. Jadi tentara, polisi sama pegawai negeri, pemerintah tidak boleh mikir uang sama sekali supaya dia tidak jaga rakyat. Kenapa bawa pedang? Supaya rakyat dagangnya aman, taninya aman. Gitu loh. Nah, jadi pedang tidak boleh jadi alat untuk cari uang. Maka pemerintah bukan profesi. Menteri bukan profesi, presiden bukan profesi, polisi bukan profesi. Karena profesi adalah satu kerjaan untuk mencari penghidupan. Sementara polisi, dia tidak perlu mencari penghidupan. Sudah dijamin oleh harta negara dan uangnya rakyat, mereka dibayar dari awal jadi polisi sampai pensiun. Jadi mereka tidak boleh minta duit, betul nggak? Begitu juga kalian sendiri, begitu juga presiden. Presiden nggak boleh mikir duit sama sekali, karena memang rakyat maunya udah keluar sama mikir terus mesti mana nggak masalah, anakmu beres, gitu loh. Jadi pedang tidak boleh dipakai untuk cari makan, karena pedang itu bukan cangkul. Nah, cangkul yang cari makan itu yang mencangkul. Misalnya kue insinyur yang berjalan di perusahaan, kue nyekel paco, gitu kan? Nenek polisi, kue jadi kepala bidang apa di Polda, kamu bukan pegang cangkul, kamu pegang pedang. Masalahnya di Indonesia orang sudah ngerti bedanya keris sama pedang sama cangkul, sehingga sekarang pedang dipakai untuk nyangkul. Pedang yang sering untuk jaga-jaga dipakai untuk cari duit. Bahkan sekarang keris juga dijual-jual. Kalau sudah ketahuan yang mungkin itu kan kerisnya tinggi sekali. Kan gitu, itu bisa jangan turun dari pedang. Rasa kue pinter, kira-kira cangkul. Mereka cuma nyangkul dan cukup. Bahkan saya ini tidak pegang apapun, keris tidak pegang, pedang tidak pegang, cangkul tidak pegang. Saya itu memangat, jadi kiai talang, bersalam kiai tak, tak tangan orang juga itu yowes, kan gitu. Jadi saya tidak punya profesi, saya tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, tidak punya bidang. Maka terakhir Kiai Kanjeng juga tidak mau bermain di arena band, tidak mau. Ikan kopi tanpa rokok. Saya tidak ingin merokok, saya dikasih asbak ini terus membayangkan kapan dia pabrik rokok itu berhenti. Saya nunggu-nunggu. Dan suatu hari pemerintah punya ketegasan mengubarkan semua pabrik rokok. Amin ya rabbal alamin. Kurang rokok amat. Ini nak kerjaan tunggu tenang. Bubar kita. Larangan uang nganggur. Kul terus nunggu tak lapor ke harus sing benaku. Mesti ini dia untuk nasi ngelarang tanduran jemengan di tandur dan negeri. Hati ini non harus tak kirim sipil ke Israel. Israel, okay, sorry, kita nggak sidik gara-gara waktu. Tapi intinya adalah bapak sekalian, Kiai Kanjeng, makanya dia tidak pernah berhenti pentas. Kenapa? Karena dia harus bikin medan perang sendiri, Pak. TVRI harus punya medan perang sendiri. Jangan sampai jangan ikut RCTI, jangan ikut TV One. Mereka urusannya beda. Mereka dulu hilirnya beda. Nilainya juga berbeda. Sampai itu sampai laba sangat banyak. Itu berkah. Bukan karena laba seperti para kapitalis. Itu beda. Kalau mereka laba seberapa pun, itu mempajang boleh badi. Ya kan? Nenek TVRI untuk suatu hari berarti oke banget orang asing diboleh itu. Kita tidak mencari dunia kok. Ini kan bukan sutra. Tidak itu termasuk beragama kan gitu. Karena tugasnya pendidikan, betul enggak? Kemanusiaan, silaturahmi, persatuan. Berarti tugas-tugas keberagamaan, tugas-tugas keris, bukan tugas-tugas pedang kan begitu. Dan bukan tugas-tugas maco. Kalau RCTI namanya itu kan memang bukan cangkul. Kau yang mengacur bicara misal itu paham enggak? Karena kan begitu. Menung suami rusak lah masalah sering itu hati oke kan begitu. Dia lah sekalian ya oke. Terima kasih sekarang sebelum Pak Heri kita mohon dengan sangat saya ingin kita menyapa Jogja sebagai sekaligus Jogja menyapa Indonesia. Karena acara ini dirancang siapa tahu bisa dijadikan dua episode untuk oh, Pak Heri sakit. Jadi tidak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarga belum berat. Allah memberi keringanan dan menyembuhkan kaki beliau yang meninggalkan orang ini. Okay. Sekarang saya minta Medley Jogja sekaligus untuk menyapa Yogyakarta oleh KKJ dan merupakan sapaan Jogja kepada seluruh Indonesia karena ada pedoman gini, Pak Yogo sama Pak Luki. Selama ini kita kan mikirnya menurut saya gini, ini Indonesia bukan Islam, kan gitu. Ini negara Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, jangan berpikir. Ini negara Indonesia bukan Jawa, pasti lu mikirnya. Menurut saya kok kebalik. Masuk gaduh-gaduh ngomong, ini duduran dong. Amotan yang lorong-lorong jadi gaduh-gaduh. Betul enggak? Ini manusia, bukan kepala. Dasar milan. Amotan itu yang dimengerti. Jadi definisinya menurut kita anak-anak ini yang sudah dirumuskan bersama dalam ayat-ayat Indonesia itu jangan bilang Indonesia bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Bugis dan lain-lain. Indonesia itu ya Sunda, ya Jawa, ya lain-lain. Indonesia itu bukan Islam, bukan Kristen. Ya. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha, ya Kebatinan, ya Raja Prof. Tidak apa-apa, kita terima. Namanya Bhinneka Tunggal Ika kok. Kita terima semua. Saya bahkan Bhinneka Tunggal Ika saya sampai setan pun saya terima. Dengan persyaratan. Gue rasa welcome aku loh. Dan setan tinggal-tinggal orang apa? Jin tinggal-tinggal orang apa? Semua jin-jin yang goda orang kemudian saya tinggal mengatasi. Jinnya tak tawarin untuk ikut saya. Tentu bisa diatasi karena melu aku. Melu aku Bhinneka aku beres bukan masalah. Gue jauh aku tak kaya naik pas gue ya. Pasaran beliau dah sampai jadi. Jadi saya tidak membenci jin, tidak membenci setan, tidak membenci iblis, karena menurut saya asal usulnya tidak seperti yang dipahami orang sekarang. Jadi gini kan tunggal ikan tanpa ada yang ditolak, tidak ada yang saya tahu. PKI, yang kita tolak kan partai komunis, bukan orangnya. Orangnya kan hidup baik-baik sama kita. Itu kan nek kuliner kan singkok tor lagi dudu lombok. Neng lain nyekai lombok kokean kuwi ya. Ning dudu lombok insyaallah level 8. Rujak siji. Lomboke kok 8. Nek lombok 8 kuwi level 2, nek level 3 lombok 16. Dadi sak insak bungkus lombok iki sak bungkus rujak kos Bogor iki lombok iso 30. Yang kita tidak setuju itu keputusan over lombok itu, bukan lomboknya yang kita terima. Sama, jadi kan pemikirannya kan harus jelas. Yang kita tolak bukan manusia yang berbeda, yang kita tolak adalah partai komunisnya di dalam sistem negara. Orangnya kan baik-baik aja, orangnya kan teman kita juga, tidak ada masalah. Jadi tolong teman-teman PKI juga jangan menghidup-hidupkan sesuatu yang sudah kita sepakati untuk tidak. Saya tidak anti siapa-siapa. Saya kan Islam liberal. Cuman kalau Udur kan Islam liberal, aku Islam pol. Kan Islam liberal itu Islam liberal pol saya. Siapa yang tak terima? Tak terima. Semua saya terima. Tidak usah suku dan agama pak. Pakaiannya juga tidak saya persyaratkan. Ya. Ini lumayan nih pak sopan-sopan. Biasa nih ya Allah. Ono sing sarunge suwe. Ono sing kapok anjemene. Ono sing kemarin di Purwokerto ya dinaikkan panggung oleh pengajian ini. Kui pak orang mimpang tuh pak. Kui lainnya di tapu kabuan. Terus bikin lagi di penitanya udah banget. Ya. Wow, ngirung-ngirung aja di. Kui mesti nih sore ya. Kalung popo tinggi popo. Loh, apakah saya setuju dengan tato dan keputusan untuk mindek-mindek? Sengarannya aku setuju siapa? Saya tidak setuju perbuatannya, keputusannya, tapi saya menerima manusianya, boleh? Perkara dia akan berubah apa tidak, pelan-pelan dong. Pelan-pelan kita bersilaturahmi sambil kita doakan suatu hari mudah-mudahan Allah menunjukkan bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya misalnya gitu. Tapi yang tidak akan memaksakan, tidak akan ada dogma dari saya, tidak akan ada aturan dari saya. Aku atau ngomong gue ngomong-ngomong atau mengarang gue apa-apa, gue menunjukkan kedaulatan diri yang muridmu. Jadi kalau engkau mau nyembah Allah karena keputusanmu sendiri, tidak karena kiai atau ustadzmu, boleh pol karena Nabi Muhammad SAW, tapi tidak karena ulama, tidak karena aku, tidak karena siapapun, karena antara engkau dengan Allah hanya ada Rasulullah paling pol, tidak boleh ada yang lainnya. Ojo gelem kowe hubungan kerja direpoti macam-macam. Ono MUI, ono MU Muhammadiyah, Sunni, Sunnah, Sunnah, MTA, wah banget ngarepe aja nang karo Gusti Allah. Wis kudu terjang langsung nang Gusti Allah. Neng nek takon apa-apa, takon MU, takon Muhammadiyah, apa-apa nek pas sembahyang ora ono sapa-sapa no, ning ono Gusti Allah kan gitu. Bahwa mereka sahabat kita untuk sinau bareng dia, tapi mereka tidak boleh menghalangi siapapun berhubungan dengan Allah, sebagaimana Anda tidak boleh menghalangi siapapun dalam punya dengan Allah. Nek ana bocah sembahyang, nek ana punya yakin, ya sudah, dukung saja, monggo, monggo dirimu Gusti Allah. Kalau nanti kita sinau, ayo kita runding bareng-bareng, ayo kita rembuk dan diskusi, nek debat aku ragu. Saya itu, saya nek mau debat, mesti kalah. Mesti aku orang kalah, mesti aku kalah. Aku menang ora tega, aja menang kalah. Menang ya aku ora gelem kok. Tapi kalau kalah ya semono kalah. Menang ya aku ora gelem. Tadi saya tidak punya tema kalah menang. Yang ada adalah cinta, cinta, cinta saya, sayang saya. Yuk, kita saja bersama-sama jadikannya. Lumat turun. Yo. pring rakasa gunung kami ambrol kolong-kolong giling setan iblis jempol. Thank you. kita punya waktu 1 jam 10 menit sampai jam 11. Ini bukan, jadi Ma'iyah harus menyesuaikan diri dengan tuan rumah. Ini sinau bareng dalam format BVRI Jogja, itu beda dengan kolak-kolaknya itu. Sakar-kar besubuh, sehari subuh gak kasar ya Pak ya. Tapi gini, ini kan semua mudah-mudahan, kita kan gini Pak, Pak Uji kita ini selalu gitu, kita mau senyala apa ya, kita mau senyalanya hati apa, kita mau senyala-kira dosa apa, itu kita ini. Ada gak yang kita lakukan, misalnya kita dangdutan. Oke, selama dangdut ada yang joget, ada ini, ada gak tadi yang kira-kira Tuhan gak suka, itu kita cari. Kalau kira-kira gak ada yang Tuhan gak suka, kita teruskan, karena nanti Tuhan akan ikut-ikut untuk mempermudah masuknya ilmu dalam pori-pori kita, dalam otak kita. Dan di sini kita percaya Pak, tidak hanya akal dan pikiran yang bisa menerima ilmu, tapi seluruh kelengkapan manusia itu punya caranya masing-masing untuk menerima ilmu. Bisa ukun-ukun, bisa sel-sel, bisa pori-pori, bisa rosa, bisa macam-macam. Jadi ilmu Tuhan tidak terbatas. Itu yang menjadikan teman-teman tahan sampai pagi di mana-mana pun, berapapun jumlahnya orangnya. Sekarang saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk tidak lebih dari 5 orang dan setiap orang bisa satu pertanyaan karena waktunya betul-betul terbatas. Untuk merespon yang sudah kita omongkan tadi, saya persilakan Mas Imam, Mas Iswan, Mas Doni tolong memandu sebelah kanan dan kiri. Sebelum mereka, nanti kita seling-seling dengan lagu, Mbak Novia masih punya paling tidak 2 nomor lagu untuk dibawakan. Terus Kiai Kanjeng juga siap dengan beberapa nomor yang lain. Silahkan kalau ada, kalau tidak ada alhamdulillah. Rana, gue kok tiba-tiba jadi sopan banget lagi. Biasanya orang ini loh Pak, biasa wah cantumnya. Kok malam ini kok tiba-tiba menjadi kaku, tertib gitu. Teman-teman sekalian silahkan. Usul boleh, tanya boleh, nambahin sesuatu boleh. Silakan Mas, maju Mas, maju. Satu orang boleh, dua orang boleh. Langsung Mas. Ya Mbak, silakan Mbak. Atau ngalah Mas Doni ya. Wih, kalau dekat enggak apa-apa maju aja. Kalau agak jauh Mas Doni yang datang ke sana bawa mikrofon. Asal bisa terjangkau sinyalnya. Monggo Mbak. Iya. Assalamualaikum. Saya Nur dari Jogja. Saya cuma mau nanya Cak Nur, apa bedanya ambisius dengan berusaha sepenuh hati? Nikmat. Ya Mbak, supaya kita laba silaturahmi, namanya, alamatnya, statusnya, sekolah atau kuliahnya, dan kalau diperbolehkan nomor HP. Enggak perlu lah, namanya belum terindah namanya. Iya, habun tenge. Kenalkan nama saya Nurul Hamidah. Saya mahasiswa dari Universitas Gajah Mada, jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Asal dari Cirebon. Bagus, bagus. Pertanyaannya relevan dengan tugas penyuluhannya. Kita tampung dulu kalau ada berikutnya. Kita catat. Masih terima kasih, Cak Nandri. Iya, iya, sama-sama. Ayo silakan yang lainnya kalau ada. Ya, Mas, cuma langsung. Ini suara sambil menunggu ini saya disuguhi asbak oleh panitia dan dikasih rokok oleh jamaah, tapi ingin saya nyatakan kepada Anda karena kita itu tidak lantas selalu menggunakan hak kita. Kita harus tetap menciptakan kemasyarakatan kolektif. Jadi saya tidak akan merokok di tanggung ini untuk menghormati TVRI, untuk menghormati yang lain-lain dan seterusnya, karena supaya kemanfaatan. Tapi itu tidak berarti rokok untuk jeruk meneh. Itu masalah lain juga. Ya, nek njaluk kok ikhlas ya tinggal ke Kanjeng itu kan gitu. Nek ora yo kayak pengen meneh kono lho kok enggak ada ora. Oke, Mas silakan Mas ya. Dari mana? Dari kayaknya dari daerah timur ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jalur konstitusi setuju, jadi tidak apa-apa. Nah, terus tadi jalur tadi sedikit menyinggung juga bahwa untuk akan pabrik rokok itu dulu oleh pemerintah. Nah, di sini saya lebih untuk berpendapat. Saya mahasiswa dari sekolah tinggi yang kami sekarang di Suara Jurusan Lingkungan Bakar. Luar biasa. Rizal Firmansyah. Oke, fase betul dan insya Allah Anda akan punya tempat yang tinggi dan besar. Ya, nanti akan saya jawab. Itu tidak bertentangan. Saya itu orangnya kan memanjakan dan menyayangi semuanya. Jadi saya itu meluruskan logikanya orang aja monggo sakarepmu. Saya mendapat akibat buruk dari itu tidak masalah. Minggu ora iso. Juga akibat buruk nang aku sebab aku itu baru Gusti Allah. Ora karo kowe. Kowe gabung monggo nek ora ada masalah. Oke, berikutnya yang ketiga. Ya, Mas. Ya, silakan maju saya langsung sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Oke. Lima orang ya, Mas, ini sudah empat, satu lagi boleh. Mbak, kalau bisa. Sangat bagus. Itu salah satu muatan hati dan pikiran anak-anak muda seumur dia, Pak. Jadi saya itu gak pernah pesimis kepada Indonesia karena Allah sudah melahirkan generasi baru yang bukan kita yang mendidik, tapi Allah yang langsung memberinya software-software. Allah mengatakan uhibbuhum wa yuhibbunani, aku mencintai mereka dan mereka mencintai aku. Dan itu saya sudah lihat buktinya di mana-mana, sehingga sekarang ini jar ngobrolin dengan kue sebuah jago-jago hanya 10 tahun meneh munggah kue sudah dipimpin Indonesia bisa monica monggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Faiza Benatar dari Indramayu, Pak. Di sini kuliah di Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Penyakit Tanaman, UGM. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tema kebinekaan, terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang saya sinaui gitu. Saya mendapati seperti keresahan gitu antara ketika Manu kan sering bahas tentang kita sebagai anak muda itu harus menekuni sesuatu kayak yang dicontohkan itu yang origami terus dipakai NASA, tapi ketika saya mencoba membaur gitu bersama petani, apa yang saya dapat di kampus itu sebenarnya sudah fakultatif dan spesifik gitu kayaknya, Mbak, untuk mengkaji penyakit tanaman misalkan. Tapi ketika terjun di petani, itu yang saya rasakan itu rigid gitu, apa yang saya dapat dari kampus. Kemudian kayak misalkan contoh yang Mbak tulis di Sunyi Kopra di Pulau K itu, kita menawarkan suatu teknologi yang dibawa dari kampus. Kemudian tapi di situ ada harus ada pandangan-pandangan lain. Semisalkan kayak di Pulau K itu kan kelapanya diremajakan, tapi ada petani harus nunggu nanti kalau diremajakan untuk supaya teknologi itu bisa diterapkan gitu. Intinya ada faktor lain seperti misalkan psikologis petaninya, sosiologinya, terus ekonominya. Nah itu rasanya itu bertolak belakang gitu di dalam diri saya. Yang saya tanyakan adalah gimana pandangan Mbak supaya dari dua sudut itu presisi gitu untuk itunya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sudah lima ya. Oh, masih satu lagi. Oh, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari Semarang, Mbak. Gampang siapa, Mbak? Umur saya masih baru 17 ke atas. Ini kan 2018. Ini kan 2018, sebentar lagi 2019, Mbak. Nah, saya bingung di sini. Saya udah dapat hak untuk memilih. Menurut jenengan, Mbak, lebih penting umaro yang dari ulama atau ulamanya yang lebih dibutuhkan di Indonesia? Soalnya banyak yang sekarang yang saya bingung di situ loh, Mbak. Posisi saya harus gimana gitu? Menurut jenengan gimana? Matur. Oke. Tepuk tangan buat anak-anak kita bersama. Kita jawab. Saya minta tiakan dulu, memastikan dulu Mbak Fia akan membawakan apa dan seterusnya. Saya akan jawab separuh dulu, kemudian kita segar-segar dengan suara keindahan. Ya. Yang pertama, bagaimana membedakan ambisi dengan usaha yang sungguh-sungguh? Betul? Usaha sepenuh hati. Usaha sepenuh hati. Jadi yang paling gampang itu melihat skalanya, hulu hilirnya dari konsentrasi niat. Jadi maling itu berusaha setengah mati. Polres juga polisi, wah si Pak Kope mencolot tembok juga di bayang apa itu. Jadi sebenarnya sering dimaknya kita suruh membedakan apa bedanya orang keras kepala sama orang teguh hati. Karena outputnya sama. Keras kepala, enggak, dia teguh hatinya. Atau kalau sebaliknya, dia teguh, enggak, dia tuh keras kepalanya, ya enak banget kayak gitu. Nah, jadi kita terpaksa minta bantuan kepada peta nilai di luar yang kita ukur pakai niat. Jadi ketika Anda melakukan usaha yang sungguh-sungguh di dalam urusan yang tujuannya baik, ya, itu ambisi menjadi kalah, jadi tidak apa-apa. Jadi dia bukan ambisi, tapi dia apa namanya usaha yang sungguh-sungguh. Tapi kalau Anda lihat niatnya sebenarnya tidak maslahat-maslahat amat, itu namanya ambisi. Karena ambisi itu tidak bisa ke dalam diri Anda, tapi keluar diri Anda. Pasti orang berambisi meraih sesuatu di luar dirinya. Berarti itu masalah sosial sebenarnya. Jadi sekarang untuk mengukur itu dilihat niatnya dan dilihat apa yang Anda mau capai dengan ambisi itu. Selebihnya nanti ukuran-ukurannya internal, apakah Anda overdosis atau tidak, Anda forsir apa enggak, Anda berlebihan apa tidak, lebay apa tidak. Kita melakukan itu, kita ini cukup lembek atau terlalu kerja keras, yang ada ukuran masing-masing. Jadi sekali lagi jawabannya dilihat dulu tujuanmu apa. Kalau kamu wiritan enggak selesai-selesai, enggak puas, pokoknya kalau sudah terlanjur wiritan enggak bisa berhenti. Enggak mau, itu bukan ambisi. Itu bukan ambisi. Ambisi itu meraih sesuatu dalam wilayah sosial di mana kamu harus mengambil sesuatu itu ya supaya menjadi milikmu. Jadi itu sebenarnya agak tidak terlalu baik, tidak terlalu tinggi derajatnya gitu ya. Jadi makanya disebut ambisius. Ambisius itu orang yang ingin meraih sesuatu tidak di dalam perhitungan keseimbangan sosial. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya Mbak Novia dan seluruh keluarga saya itu termasuk tidak punya ambisi. Artinya kalaupun punya ambisi mesti saya rem. Saya tidak ingin menjadi apa-apa. Saya khawatir mengganggu orang lain. Saya khawatir menyayangi orang lain. Saya khawatir menyakiti orang lain. Sehingga saya tidak pernah mengejar apa-apa, tidak pernah mengambil apa-apa, tidak pernah bersaing dengan siapa-siapa. Kemudian juga dengan bersama Kiai Ganjeng, kita tidak pernah bersaing dengan siapa-siapa. Artinya kita menjalankan ini, kalau istilahnya Kiai Ganjeng, ini diperjalankan. Allah yang menyuruh, Allah yang memperjalankan, berarti Allah akan menjamu untuk menyediakan fasilitasnya dan perlindungannya. Ini cuma pelaksanaan dari Subhanallah di Asro di Abdihi Lailan. Ya, jadi ayat Isra kita, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Allah itu memperjalankan hambanya di malam hari, tidak di siang hari. Artinya secara simbolik yang di depan kita ini masih gelap. Ini bapak dari Polda tidak tahu masa depannya akan jadi Kapolda enggak, akan nanti kerja jadi Kabareskrim apa enggak, dia enggak tahu juga. Maka hidup itu gelap kan gitu. Maka kita harus mencari cahaya. Caranya adalah mana cahaya Allah yang bisa kita lihat dan mana cahaya Allah yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri, sehingga kita langsung bisa memancari cahaya kepada Allah. Tuh, mbak kira-kira mbak ya. Isolah, jangan dirasakan ya iso kok bedanya antara ambisi karo usaha yang sungguh-sungguh. Kira-kira gitu ya mbak ya. Kalau tidak puas mohon dimaafkan karena kepuasan letaknya tidak ditanggung. Lagi lupa masing-masing gitu. Oke, yang kedua. Yang kedua masalah kelompok nasional. Karena pemerintah sangat yakin dengan jargon kelompok membunuhmu. Nah, sudah kalau itu segera dibubarkan tapi. Apalagi kok malah wis ora dibubarke malah dipajukin nek lea. Raya izin dong, iki ngelarang-larang kan. Jadi saya itu maksud saya keluarga aja gak masalah, supaya saya juga puasa. Mbak Fia bisa kasih tahu bahwa 3 hari yang lalu saya cek seluruh badan saya, bahwa paru 10 saya bersih. Saya sehat walafiat, saya masih berani push up, bersaing sama Kapolda, saya masih berani maraton, saya masih berani, ada masalah. Tidak berarti merokok itu sehat, enggak. Merokok sehat atau tidak, tidak objektif. Yang ada adalah bagimu sehat apa tidak, bagiku sehat apa tidak. Maka setiap orang harus berdaulat atas dirinya masing-masing, punya pengetahuan yang lengkap atas kesehatannya masing-masing, sehingga bagi dia rokok baik apa tidak nilai sendiri, gula baik apa tidak nilai sendiri, karbohidrat baik apa tidak nilai sendiri. Kamu punya kondisi masing-masing. Cuman khusus soal rokok, saya ingin mengatakan kepada anak saya yang dari Alor, dari MTT ya, kalau bisa dipelajari lah, dipelajari soal rokok itu dulu. Rokok itu lahirnya tahun berapa, kenapa dia lahir, terutama rokok kretek. Itu kelahiran kuliner apa kelahiran medis? Kalau kelahiran kuliner itu berarti orangnya mencari kenikmatan. Kalau kelahiran medis berarti orangnya mencari kesembuhan. Yang mana ini lahirnya? Kenapa lebih campur sama cengkeh dan seterusnya? Gitu ya. Tolong dipelajari daripada Anda ngikut sesuatu yang Anda tidak paham, mending Anda mempelajari. Dan itu tidak segar untuk mempelajari itu. Sebenarnya ada banyak bahan-bahan. Ya. Jadi rokok baik apa tidak, dia satu tergantung pembelajarannya. Kenapa kok sekarang dilarang? Saya ini Pak, sampean kalau naik pesawat kan rokok ini, pesawat ini bebas dari asap rokok. Itu tahu yang disebut. Dan setiap kita naik pesawat selalu mendengar kalimat dari pramugari, rokok ini, pesawat ini bebas dari rokok, dalam kurung tidak dari zina, tidak dari narkoba, tidak dari yang lain. Jadi lain-lainnya tidak apa-apa. Sehingga itu merokok rokok. Jadi ini harus mengambil ilmu bahasa ya. Lalu yang disebut rokok, kaya orang-orang merokok, kaya orang pesawat ya sopos yang merokok. Kerasan pula kayak begini kaya menuk merokok. Orang tiba wis alhamdulillah udah tak merokok itu takut gak sih. Ayo orang mau merokok ngapain kok rebut bangun pesawat ini bebas dari asap rokok. Tidak bebas dari narkoba, tidak bebas dari zina, tidak bebas dari molimo yang lain. Seolah-olah gitu kan. Dari aku nak ketemu wong-wong dari armada pesawat, wah ini gue namanya itu narkoba ya dengan pesawatmu. Nah itu dia rokok rumahnya, mau ngeratur yang rokok kok. Kalau rokok itu dia yang bahaya. Tapi makanya saya nggak akan bela rokok. lebih baik Anda meneliti supaya Anda memiliki pengetahuan sendiri mengenai rokok. Kenapa rokok kemudian dicitrakan seperti itu secara internasional? Tidak internasional, itu yang dipelajari. Tolong dipelajari. Sebab rokok sudah menjadi komoditas. Dan kalau sudah komoditas berarti ada kapitalisme. Kalau kapitalisme berarti ada persaingan dagang. Kalau ada persaingan dagang berarti akan ada kecurangan-kecurangan yang menghancurkan dagangan yang lain, kan begitu. Nah, rokok posisinya bagaimana di situ? Begitu. Jadi, nek aku bersaing ya tak elek-elek waktu pilihan, kan gitu. Nah, rokok terlibat di dalam peta perdagangan apa secara internasional, tolong dipelajari. Saya tidak ngeklaim, dan saya sudah menyatakan bahwa di panggung ini saya tidak merokok. Ya, tuh, nanti. Meskipun tidak berarti ini boleh diambil kembali oleh yang muslim. Karena yang kena sotako, ya sotako, jadi dipakai. Nurah-urah, pepe, nurah. Oke, yang ketiga. Bagaimana cara agar bisa menghadirkan kerinduan? Oh, ya. Anda perlu kesadaran untuk menemukan diri Anda di tempat apa. Jadi misalnya kalau Anda sepak bola, Anda harus tahu Anda di back apa striker atau kiper atau Anda wasit. Kalau tidak jelas, Anda tidak tahu berbuat apa. Betul. Kalau kamu itu tidak jelas kiper apa back, terus cara pun melayu nanti. Apa mana kau tidak jelas kue-kue yang buat di sebelah sana Malaysia atau Indonesia jarum layu nanti kue. Kalau kau orang Indonesia saya kena cepat mungkin. Janjinya begitu ini. Kok malah kau bokin yang jawangin sih? Kan gitu. Kan banyak orang yang begitu. Nah ada pemetaan yang bermacam-macam. Nah, aku ada perlu ajak. Misalnya gini, temukan dirimu satu. Kemarin kita workshop di mana ya? Di mana yang terakhir kita kemarin? Bojonegoro. Misalnya Anda berapa orang Anda itu? Satu, benar? Oke. Kue anaknya bapakmu. Ya? Kue anaknya ibumu. Kue loro misalnya. Kue kang masih adimu. Telu. Kue tanggane tanggamu. Apa? Gitu? Gitu? Itu nampak kejelitas. Kue orang di sini. Jogja. Kue penduduk Jogja. Lahir Jogja tinggal di Magelang, berarti kamu penduduk Magelang 4, kamu warga negara Indonesia 5, kamu orang Islam 6, oh gitu, kamu umat Muhammad 7, sama enggak kerjaannya orang Magelang sama umat Muhammad? Loh, kok sama? Loh, kalau orang Magelang tak tanpa Muhammad kan tidak melakukannya, lah ini lagi karena dia analisa, dia daya analisa. Kowe sebagai orang Magelang urusannya beda dengan kowe sebagai umat Muhammad, beda enggak? Beda, berarti ada dua orang, satu kamu sebagai orang Magelang, satu sebagai umat Muhammad, si Jimna sebagai anak bapakmu, si Jimna sebagai kama siadimu, pojo lah ke anak ibumu kalau Mbak Yudhe kalau kama siadimu, beda. Beliau ini berapa orang? Beliau perwira polisi, beliau bapak anak-anak, suaminya ibu, terus nanti dia anggota dari keluarga mana, macam-macam. Kita warga negara Indonesia beda urusannya dengan warga negara Indonesia, kan tidak wajib sholat 5 waktu sebelum Anda mengakui syariat Islam, kan begitu. Nah, jadi kan urusannya beda. Nah, jadi dilihat di mana untuk Anda sampai ke sini mendapatkan kerinduan, temukan apa pen, koordinat sosial apa, koordinat spiritual apa, koordinat budaya apa, koordinat sejarah apa yang membuatmu bisa menghimpun rindu-rindu itu sehingga datang dengan teman-teman muslim. Kan begitu. Oh, Anda pembelajar, orang mencari ilmu. Anda adalah orang yang resah kepada Indonesia, mencari sesuatu yang baru. Anda adalah orang yang cinta kepada bangsa Indonesia, sehingga Anda merencanakan sesuatu yang lebih baik besok-besok. Anda orang yang tidak tegaan. Banyak sekali yang membuat kita hidup di sini. Kenapa saya mau, Mas? Orang sudah setua saya ini kok mau tiap hari? Ini Pak, belum lagi kalau nanti Pak Dari Salaman. Nah, ini masih di sini. Nah, kemarin di Purwokerto 2 jam gitu, di alun-alun 2 jam salaman dong. Kui membutuhkan seorang pemilik geger sih. Balas jam. Anu, kui ini semua terus bocah-bocah manjane kaya ngono, ana sing meluk, ana sing jaluk didoni, ana sing mangap, ana sing mangap. Ana sing jaluk dicaplok, ana sing rambutnya di copot dikon ngetak, tak kon caplok, tak caplok. Saya tidak sedang menjalankan tugas apa, saya sedang menjadi pecinta Anda semua. Allah yang memberi ide Anda, saya melaksanakan. Nanti Allah yang mengusung apa yang akan menjadi kabul dari peristiwa itu. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda, karena Nabi Musa pun tidak bisa membelah lautan. Yang membelah lautan itu Allah sendiri. Musa cuma disuruh idrib di asokal bahar cocok kekwi tongkat nang segoro. Terus Gusti Allah juga pernah nyubanyu nek kwe diduduk tongkat yang Musa sigaro, kan gitu. Cuman ayat yang kedua ini gak ada di Quran, Anda harus cari sendiri, kan gitu. Emang kalau Allah gak perintah kepada lautan, lautannya bisa membelah, kan gitu. Jadi tidak ada tongkat sakti, tidak ada manusia hebat, tidak ada manusia sakti, tidak ada ulama yang top, gak ada. Yang ada adalah orang yang taat kepada Allah. Itu betul gak mas? Nah, sekali lagi untuk rindu itu temukan sebanyak mungkin titik koordinat di mana kamu berada. Itu namanya mencari nilai, mencari muatan nilai di dalam setiap yang Anda alami. Oke, berikutnya cek kartu. Ya, selanjutnya mohon pandangan dari Simbah tentang masalah pertanian dan penerbangan. Oke, Mas, Anda jangan putus asa karena mana yang pertanyaan dong. Karena petani, semua petani yang Anda datangi itu bukan petani steril. Dia bukan hanya seseorang petani dengan ladangnya atau dengan kebunnya dan tanah serta tanamannya. Dia adalah bagian dari suatu proses negara yang sudah meracuni petani, meracuni tanah, meracuni tanaman, benar kan? Dan belum tentu yang Anda lakukan disetujui oleh perangkat-perangkat peracunan ini. Belum tentu pertanian organik disetujui oleh pedagang pupuk dan seterusnya. Dan kalau perdagangan pupuk itu merupakan polisi nasional, berarti Anda melawan negara. Jadi Anda harus bersabar dan mempelajari petanya. Karena petani sendiri sudah terkontaminasi dan sudah berubah pikirannya. Peradaban pertanian dan peradaban petani sudah hampir musnah. Sudah tidak ada petani seperti kakekmu dulu. Sekarang dia kepercayaannya berbeda. Mereka tidak menguasai benih lagi, mereka tidak mengerti tanah lagi, kan begitu. Karena benihnya sudah tidak dikuasai oleh petani, ya mas. Sehingga penyakit-penyakit itu Anda kan kuratif. Anda harus cari preventifnya apa. Ini dulu preventifnya gak dijaga ini. Sehingga sekarang ada penyakit ini. Anda datang sebagai dokter. Seharusnya Anda juga datang sebagai filosof, datang sebagai sejarawan, datang sebagai orang yang mengerti asal-usulnya sehingga sekarang tidak ada relevan. Jadi untuk klop itu pelan-pelan, mas. Makanya Anda harus bikin satu lingkaran yang Anda bersihkan dulu semuanya, baru diterapkan pelan-pelan. Itu loh, memang tidak mudah. Itu tidak hanya di bidang pertanian. Di bidang agama, dakwah juga begitu. Kalau orang sudah terlanjur kena mazhab, sudah tidak bisa percaya sama yang lain loh, mas. Kalau sudah, pokoknya kalau buka pakai kurma, dan kayak sahura gelem, kayak jagura gelem, pokoknya kayak berumbing buluh gitu. Gitu. Karena dia pikir itu Islam. Jadi banyak orang ketemu Islam tidak Islamnya, tapi sudah madhabnya, sudah tafsirnya, sudah akselerasinya. Jadi kalau ilmu Anda jelas, bukan ketemu ketelanya, tapi ketemu gedoknya. Betul ya? Apa lemete, apa? Riannya apa? Sing dari telor. Cemplong. Terus banyak orang ketemu Ustaz cemplon. Terus cemplon itu dimakan dan enak. Dia pikir itu agama. Padahal agamanya adalah ketela, bukan cemplonnya. Maka Anda harus melihat sampai ketelanya. Misalnya kurma tadi, bukan kurmanya yang membuat Anda mendapat pahala, tapi bahwa Anda berbuka takjil dengan mengambil buah langsung dari tanamannya Allah. Tidak dimakan, tidak dipanasi dulu, tidak digodok, tidak dibenem, tidak dibakar dulu, langsung kamu makan dapat pahala. Berarti bukan soal kurmanya, tapi soal langsung dari tanamannya Allah. Berarti kue sak ketemu dengan jiwa temanmu. Ya tuh ono sawo, cukup sawo, bro. Jibuan serapopo, jibuan. Yang penting langsung menghormati Allah, gitu ya. Baru kolak, baru yang lain. Itu pun nggak harus. Jadi kita harus jangan sampai keliru. Iki tuduh agama, iki tafsir terhadap agama, iki tuduh Quran, iki penemune ustadz tentang Quran. Makanya di Ma'ihan Anda tidak boleh percaya sama saya. Jelas ya. Kowe aja njur percaya aku, kowe kudu golek dhewe. Aku rene iki ben kowe iki golek nganti poke. Jangan makan buah tanpa mengerti batang dan akarnya, kan begitu. Itu ora ngasinan. Nek kowe marang wong tok yo kerengan. Ana wong sing ngertine pelem legi. Pokoke legi kuwi pelem, pelem kuwi legi, legi kuwi pelem. Bareng dikandani durian. Ora iso. Orang juga orang kisah orang kibui, orang menung, orang orang sih kayak menung, orang pergomel ini, sih orang kibui, orang orang yang orang kisah ini semua orang mungkin orang sih orang kibui, orang kibui jenisnya Ahmad, Ahmad ini di dalam diganti Ki Ahmad, Ahmad ini orang yang sih rasa tidak omong. Orang sejauh mampus, pokoknya nak ketemu dia melayu langsung. Buatkan batang pulau malam. Mus mesti mesti kerengan ini. Mus semua baik, mus tinggal baik. Kanda kisah itu nak Ali nak ketemu Nabi Isa, kau doa Nabi Isa. Mus Nabi Isa, kau kondole, mus tinggal balik. Soalnya wang monokai orang so di panas, tidak bisa disebutkan kecuali oleh kematian. Kata Nabi Isa alaihissalam. Ojo nyur kue sing nateni. Ya. Orang seperti itu kan sudah pasti masuk surga menurut dia tuh kan. Sementara kita kan magang baca dong. Jadi ahli neraka sekalian ya. Malam ini saya ingin tegaskan kepada Anda semua bahwa kita semua masih berdoa di dinas global. Jadi kalau Anda ketemu orang seperti itu tinggalin hindarono, penting Anda bersikap santun, baik, lembut pada dia. Ini harus dicak ngomong menurut dia Rasul. Ojo nek kowe salat di masjidnya terus dipel salat omne. Dipel meneh mlebu salat omne ngejauh kancong-kancong. Giliran setiap jam ana sing salat niku ben kowe ngepel sedina ping 12. Ojo nesu. Begitu dipel mlebu meneh salat meneh. Ngepel meneh kan temen kira. Karo kancamu di WA cepet rene iki jam sene iki. Ngono kan. Ojo nesu wae ya. Ada lagi yang bilang, kalau rumahmu ada lukisan dan ada anjing yang kamu pelihara, maka malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Betul kan? Apik tau ini? Tadi nak kepingin umur tua. Ingin awet tingginya. Boleh lukisan pasangan ning omahmu atau kamar kosmu, karo sering-sering nilai diri itu. Jadi malaikat arep njupuk nawamu arah situ. Oh, jadi selam dah ya. Kau itu tu pinter, tu taktis, tu strategis. Jadi nak orang istana kamu yes, jadi kamu kok yes? Asyik loh, betul mati-mati loh kalau. Israel atau kau Bali itu, ngapa el? Cari ni Mikael, ngapa orang se? El, awak masuk dah. Saya tidak mengatakan benar apa salah, no. Saya pun merespon asik tapi asik, asik malahan punya lagi. Ini macam singurara, cuma manipulatif. Misalnya atafak perusahaan, kairu min ibad, minal ibadah di sanatan bahwa bersinau bareng sesaat. Kui ngeluhi hikmah dan pahalanya ibadah setahun. Ibadah setahun ya sembahyang, ya jumatan, ya poso, ya orang macam itu. Jadi gue ini memakaian sederhan. Terus balik gitu ya. Gue sih setahun gak sholat. Ini gak tau nyuraimu gitu. Oke manipulasi jenisnya benar. Moga saatan loh, sesaat loh. Padahal kan berapa ribu saat Anda di sini. Wah berarti gue itu seumur hidup bisa gak sholat. Kita gimana sholat? Ayo saya buka investasinya. Ini satu gitu. Kalau kita pakai cara berpikir Ahmad model orang-orang sekarang Islam-Islam yang anyaran duwi kan susah mas. Susah. Gue soal anjing kayak gitu tadi. Allah mengampuni seorang pelacur. gara-gara dia mengalah air yang diambilnya dari sumur itu mergono asu melet-melet tekong lagi kek asu, maka Allah mengampuni dosanya sepanjang dia menjadi pelacur, kemudian kelak memasukkannya ke surga. Nek gue nganggu coro berpikir linier zaman saiki, gue nek pengen merbu suarga dan ya lonte. Terus bicaranya gue ngakali kocomu kan ngirim asu ya. Asunya aja dikai mungkir aku melet-melet kan jodoh kaki gue aja seneng. Makanya berpikirnya yang jernih ya, terus sekali dengan dibarengin niat yang baik supaya kita tidak manipulasi agama ya. Aku ngomong ini kan untuk pencerdasan, bukan untuk manipulasi. Wong aku juga tidak memberi apa-apa kepada Anda, tapi Anda kudu tegen ya. Kamu motor itu jongin ini itu tegen, nyetir itu tegen gitu ya. Jadi tanganmu nikel setir ki ojo tegang ini, tidak tegang ini malah nabrakan. Harus kerjasama kolektif antara nalurimu, hatimu, pikiranmu, meripatmu. Tegang tidaknya seberapa pegas tanganmu memegang setir itu harus satu, ada menjadi satu perlengkapan yang harmonis. Oke, terakhir. Iya, lebih penting ulama yang dari Umaroh atau sebaliknya. Tadi kan si awal saya sudah mengatakan suatu hari mudah-mudahan dan ulama. Masih pun aku lagi sopo. Aku ngatui sih mudah-mudahan aku lebih sedih. Mudah-mudahan dan Umaroh, mudah-mudahan ulama. Jadi definisi ulama Tiopo yang sekarang banyak di Indonesia adalah fuqaha, orang-orang yang ahli hukum Islam. Kalau ulama adalah orang yang ngerti orang sing duwe kawruh. Ya kawruh enggak apa-apa. Ada salahnya enggak di situ? Al-alim wal ulama itu duwe kawruh apa? Enggak ada batasnya. Ya kawruh mengenai urip kabeh. Kan gitu, betul enggak? Jadi apakah yang Anda sebut ulama itu tidak cocoknya fuqaha, bukan ulama kan? Tetapi kapan-kapan aku tidak aku tidak sebut. Jadi itu fuqaha, itu ulama. Kan itu umaroh, kayak orang yang diatur-atur oleh pemilik modal. Kan itu umaroh. Dia makmur, dia bukan orang yang amir. Orang yang diatur bukan orang yang mengatur. Jadi, tapi aku ini pertanyaanmu, kalau mungkin milih sing Pak Rudi, Pak juga kan pemilu kita kan bebas dan rahasia. Menurut saya tidak perlu Anda tanya apa-apa mengenai pemilu. Kan ini bebas dan rahasia. Ini sakar-sakar. Mutur orang yang ngerti lah, apa yang tidak takut. Ya? Saya selalu loh datang ke TPS loh Pak. Saya selalu datang ke TPS, saya Mbak Fiat, saya sering tinggal di Biro, saya datang jam 10, 11 kaya, dimana diundang terus, Bapak Ainul Najib, Ibu Nawiyah, baru diomong ke terakhiran. Dan saya selalu datang, karena pertimbangan saya bukan soal pemilu, pertimbangan saya adalah jangan sampai tangga saya bertanya-tanya dan sakit hati, kok saya tidak datang. Jadi saya menjaga kemaslahatan kecil dulu. Perkara saya nyoblos apa tidak, emang ada yang boleh tahu? Siapa yang boleh tahu? Kecuali saya dan Allah. Betul? Wong saya tidak dia nyoblos apa, aku tidak ngerti. Kan begitu. Kan di dalam ruangan, kan sekar-karmu. Nek kue seneng bisa nyoblos kabeh, karena kau bineka tunggal eka, kok cucuk-cucuk. Bisa orang kok nyoblos belas, bisa masakarmu itu. Urusanmu bebas dan rahasia masalah. Milih lah, harus milih. Termasuk milih untuk tidak memilih. Karena tidak memilih adalah sebuah pilihan. Bebas kok rumput menurut, rasa takut gue. Nah itu banyak orang dua ilmu, makanya hidup itu gitu. Kalau ilmu tidak bisa menjangkau, pakai iman. Iman tidak cukup, menganggur syukur. Dirasaki lah ini, menulis. Dikira-kira saja, sak mantepe. Utawa nek ora ngerti apa-apa wis Gusti kula merem bismillah panjenengan pangestoni pokoke kula kepengin partisipasi jus. Wis merem kok entuk ndi berarti malaikat sing jus. Ya, orang enggak kok pemilu itu dari Melbu ya kan asal. Ojo gawe congkrang. Sama dengan Anda kuliah di Surabaya itu sekarang lulusan UNER itu sangat meningkat. Kenapa? Karena ikut makniahan. Apa dari kowe pinter ora ning tak kandhani kowe iki kok kuliah ora dadi-dadi, ora ora lulus-lulus. Mesti kowe salah niat. Jadi tak kasih tahu, cepat selesaikan kuliahmu, saangel-angeli kaya mopo gawin skripsimu sak diturute ben ibumu bahagia, bapakmu tenang. Wis kuwi tujuane wong kuliah. Perkara golek ilmu ora kudu ning universitas. Kapan wae kuwi golek ilmu. Nek dosenmu rewel, turu tono. Apa sing dikarepke dosenmu kuwi sing kok lakoni. Rasanya aja wes kok turu tono apa wae wis muturamu kuwi apa sing kira-kira dosenmu setuju digawe. Perkara kuwi duwe ijin dhewe engko nek wis lulus kuwi gawe buku dhewe. Nek soal skripsi dan kesarjanaan kuwi kuwi kudu taat ngono wae. Timbangane kuwi cerengan terus ora lulus-lulus, mbokmu ngelundase bocah barbar mahasiswa baru 14 tahun. Ya. Jadi Anda jangan nyanyi sama dosen, menurut saya diturutin aja. Apa mana kuwi nulis peran maknya harus orang diterima. Orang diterima udah turutin yang kira-kira selera dosenmu apa kamu tulis itu selesai baru kamu nulis buku yang benar-benar sesuai dengan idealisme benar ya dan cepat kok dimana bertele-tele itu sama dengan pertanyaan tadi mas jangan dimaksakan dipelajari semuanya mikro maupun global nasional global pelajari baru kamu akan tahu persis apa yang akan bisa kita lakukan secara bertahap. Oke, waktu kita sudah sangat tinggal 30 menit lagi Mbak Fia akan membawakan lagu apa? Oke, hati matahari bersama saya mohon berdiri para ini mudah-mudahan hati matahari tercapai karena matahari ini hatinya juga sedih Pak karena rembulannya menutupinya menjadi gerhana sehingga cahayanya sering terhalang untuk sampai ke bumi. Maksudnya kadang-kadang kesejahteraan negara ini dihalangi oleh yang ngurus begitu. Jangan semua yang maksudnya yang berdiri ini. Ini jangan kaya itu ya. Ini kaya aku di konca SD jenge kelompok. Kelompok maju digaya. 5 ping 16 piro terus kelompok maju ora iso-iso ora iso-iso kaya terus gurune ya wis lungguh to akhire kelompok lungguh ngarepe papan tulis gurune lungguh ora kan to ora tulis ning kene iki akhire iki ning jenis kelompok yo tepuk tangan untuk jajan-jajan yo. mulai di sini saya mohon kepada Pak Tri, Pak Yuke, Pak Ruji, kalau ada hal-hal yang bisa diresponkan, nambah-nambah pesan untuk anak-anak muda, saya persilakan. Sebelum nanti kita akhiri bersama pada sebelum jam 11 tepat. Baik, ini saya melihat semuanya adik-adik yang mayoritasnya. Tadi Cak Nun sudah berpesan bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Panjenengan yang akan memakai peran, Panjenengan yang akan memegang posisi-posisi yang sekarang ditempati oleh pemimpin-pemimpin. Panjenengan harus siap. Jadi Panjenengan harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan, berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Insya Allah negara kita ke depan di bawah apa namanya estafet dari adik-adik sekalian akan kembali maju mewarnai peradaban di dunia ini. Amin. Amin demikian. Pak Tri Nyonsuk. Ya, hampir 3 jam kita sinau bareng Cak Nun. Banyak hal yang kita peroleh, yang saya rasakan bahwa teman-teman yang masih muda-muda ini, memang saya setuju dengan Pak Yuke, sebagai penerus bangsa. Saya mungkin tinggal berapa tahun lagi, sudah hampir 60, usia saya 55 saat ini Pak. Jadi kami berharap adik-adik yang sudah sering sinau bareng, monggo dilaksanakan apa yang menjadi kebaikan bagi diri adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, karena Indonesia butuh itu. Jangan kita mencederai Pancasila, jangan kita mencederai bersamaan. Tetaplah rukun, damai selalu. Terima kasih. Oke, saya ingatkan ke anak-anakku ini Pak, saya ingin lapor kepada bapak-bapak ya. Sebenarnya mereka itu tidak belajar pengetahuan dan ilmu. Yang mereka pelajari itu adalah kelengkapan, keseimbangan dan atmosfer yang tepat dalam kepribadian mereka. Karena sekarang ini yang terjadi kan sudah 7 abad ini manusia itu tidak lengkap. Manusia itu agak gini, insya Allah akan sangat berkurangkan sudah sakit dan seterusnya. Ya, oke. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan anak-anak dan tokoh-tokoh baru yang seimbang dan lengkap kepribadiannya, utuh kemanusiaannya, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi berbeda dengan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saya kadang-kadang Anda semua dan saya mohon waktu kepada Tuhan, ya Allah, buat sampean paringi Joshua, aku bisa menangi bocah-bocah yang memimpin Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Di tempatnya masing-masing, dengan skalanya masing-masing, dengan kadarnya masing-masing. Orang kudu dari presiden, orang kudu dari gubernur. Pokoknya di sekitarmu, di mana engkau mampu, kamu adalah menjadi faktor penyeimbang, faktor-faktor yang membangun kelengkapan individual maupun sosial dan seterusnya. Oke, sekarang kita ingin, karena Mbak Fia tidak selalu bisa hadir ya, karena berbagai macam kesibukan yang berbeda. Malam ini Mbak Fia bisa hadir, jadi saya ingin memohon kepada Mbak Fia untuk sisa waktu sampai jam 11 ini Mbak Fia yang akan Cici aja, tapi Mbak Fia mungkin bisa terlibat di dalam satu. Oke, Cici Era atau Cici Era? Era Jaya. Era aja. Berarti kalau gitu saya mohon Pak Ruji dikasih mikrofon, Pak Yuka dikasih mikrofon, Pak Tri dikasih mikrofon, supaya semuanya bisa terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah kemudian mikrofon ada anak-anak saya yang maju ke depan juga tidak apa-apa, yang suaranya bagus mau maju. Si kira-kira suaranya orang yang kena bis. Ya kena bis ya, orang cewek ya, orang yang mengguyon deh ya. Sisi era itu Bapak, Pak Rudi, Pak Yoga dan Pak Tri, sisi era itu maksudnya kita punya paket macam-macam. Salah satunya itu mengingatkan supaya kita itu akseleratif pengembangannya. Dulu tahun 40-an ada lagi ini, 50-an, lagi ini 60-an, 70-an, 80-an dan seterusnya, supaya kita tetap awet pikir kita terhadap sejarah kita. Betul aja. Oke. Ini yang kita pilih bukan milik daerah, karena kalau daerah sangat panjang dan banyak sekali, seperti Pak Yoko katakan tadi, budaya kita 1.300 lebih. Kalau kita turutin belum dino belum ini daerah. Nah kita ambil CCLA, kita ambil Maju Tak Gentar untuk nasionalisme progresif revolusioner tahun 40-an. Kemudian kita ambil yang 50-an apa? Oh, hitam manis ya. Bilaku sektor sekretari tahun 50-an belum lahir Bapak Burung Rati. Ya. Kemudian 60, 60 dan seterusnya. Tepuk tangan semuanya untuk Republik Indonesia, untuk masa depan kita bersama. Thank you. waktu tepat tinggal 5 menit, alhamdulillah sampai jam 11 bagaimana yang dirancang oleh DPRD Yogyakarta. Teman-teman sekalian, kita ingat satu hal, kalau Anda senang sendiri atau bareng itu ambil buahnya apa benihnya. Kalau Anda ambil buahnya, Anda mendapat kenikmatan sebentar sampai habisnya makanan buah itu. Tapi kalau Anda ambil benihnya, terus Anda juga sinau bagaimana menanamnya, bagaimana menyiram, merawatnya, maka Anda akan punya masa depan di mana Anda akan menjadi orang yang sangat menikmati buah-buah masa depan. Oleh karena itu, setiap kata pada malam hari ini, setiap kalimat dan setiap peristiwa yang kita alami malam hari ini merupakan benih-benih bagi berkah masa depan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nyuwun sewu berdiri semuanya. Dari tadi saya ibarat binatang, saya ayam, saya belum berkokok, Kiai Kanjeng belum berkokok, ibarat kambing belum memendek. Artinya kami sebagai orang Islam tidak mengungkapkan ekspresi-ekspresi budaya Islam, tapi semuanya bersifat nasionalistik. Mungkin Bapak Maju, mungkin Bapak saya dan Bapak. Oleh karena itu, untuk terakhir ini saya mohon satu selawat pendek saja, satu kutsen, kemudian selawat, satu selawat besar, kemudian kita berdoa bersama-sama. Teman-teman yang beragama Islam, saya mohon juga terlibat karena ini adalah kebersamaan bangsa kita. Berdoa, mudah-mudahan Allah menerima semuanya, tergantung kesucian hati kita masing-masing. Nuhun sewu, saya sebagai orang Islam memakai cara ini, memakai akhir acara kita ini dengan cara Islam. Saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad min tanadaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, Sobikul baik kami TVRI Yogyakarta yang berulang tahun ke-53 ini, ya Allah. Limpahkanlah berkah dari langit-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka dan berilah mereka tempat yang tepat untuk memperjuangkan tugas-tugas mereka, ya Allah. Kemudian lindungilah mereka TVRI Jogja, ya Allah. Dan tajamkanlah meripat mereka untuk melihat sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang tepat, melihat sesuatu yang berkah, melihat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkan siaran-siaran. Ya Allah, jagalah mereka, lindungilah mereka, cintailah mereka, ya Allah. Salatun minallah. Kedua untuk semua umat Islam, yang ketiga untuk semua yang bekerja di TVRI Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan mereka, membukakan pintu-pintunya dan menaburkan berkah-berkahnya, ide-idenya, gagasannya dan kreativitasnya, ya Allah. Dan kemudian baru Anda meminta untuk diri Anda masing-masing, untuk keluarga Anda, diingat-ingat apa yang paling Anda perlukan dari Allah. Semuanya nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bisyri al-Fatihah. Saya serahkan kepada Pak Tri dan bapak-bapak yang lain, Pak Yudho sama Pak Rudi, apakah kita akan bersalaman atau tidak. Kalau tidak, tidak ada masalah, karena kita bersalaman di hati kita masing-masing dan sudah mematrikan nasionalisme kita bersama-sama. Oke, Mas Arief.